Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dosa besar, dan kita siang ini insyaallah masuk ke dosa besar ke-65, jidal atau berdebat, berbantah-bantahan dan bertengkar. Perlu diketahui bahwasanya judul ini adalah penyampaian dari Imam Adz-Dzahabi bahwasanya ini dosa besar. Artinya berdebat, berbantah-bantahan dan bertengkar ini bagian daripada dosa besar. Pemahamannya apa? Kalau kita ambil hikmah daripada larangan, berarti setiap muslim dianjurkan menjauhi perdebatan, bantah-bantahan dan bertengkar. Kita buka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Beliau bersabda, "Saya pemimpin penghuni surga di tingkat yang paling pertama." Jadi setiap orang muslim yang masuk surga insyaallah, itu ada istana-istana mereka yang tersebar di sana sini tergantung amalnya. Nanti kan di surga ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu sholat. Jadi kalau kita kerjain semuanya lengkap, nanti kita akan dapat di sini istana. Jadi banyak istananya. Seperti kalau di dunia orang punya banyak rumah, dia bisa kunjungin, gitu kan? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya akan memimpin, menjadi pemimpin di tingkat pertama surga di sebuah kem istana," gitu kan? Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kita bisa bayangkan ya, benar aja kita dilarang berdebat. Maksudnya begini, kalau kita sedang menjelaskan sebuah argumen kepada orang, ini hukumnya begini akhi, ukhti, tadi kenapa buat seperti ini, setahu saya Rasulullah bersabda begini, oh tapi begini, begini, begini, debat dia, ya sudah, tinggalin aja. Gak usah ribut, gak usah habisin umur dan waktu di situ, gak ada gunanya. Karena kalau memang dia benar mau menerima kebenaran, pasti dia, oh iya ya, kok saya baru tahu ya, gitu kan. Dia tidak mungkin mengajak kita berdebat. Jadi di sini jelas ya, sampai ulama mengatakan berdebat pun dalam hukum-hukum agama itu pada saat sudah saling menyampaikan argumen selesai, udah, nggak usah dilanjutin. Subhanallah, tidak ada perdebatan yang dilanjutkan kecuali akan jadi masalah baru lagi. Selalu begitu. Jadi hikmah syar'i yang luar biasa. Seorang muslim bisa mengontrol lisannya, bisa mengontrol perilakunya. Tidak usah repot, karena kalau kita ikutin pertengkaran, ada orang caci maki nih, dia dapat dosa, kita balas juga dengan cacian, kita juga berdosa. Terus lama-lama apa? Makin membesar, senjata setan akhirnya bukan cuma mulut yang ribut, sampai tangan yang saling mukul, sampai akhirnya bisa saling membunuh. Jadi banyak dosa-dosa yang berentetan dari situ. Sebelum saya jauh lanjutkan masalah perdebatan, bantah-bantahan ini, lanjutan hadis tadi, kata Nabi SAW, "Saya pemimpin di sebuah kem istana di ya tingkat pertama surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar ya." Jadi dia tinggalkan jidal walaupun dia muhik, namanya dalam bahasa Arab. Muhik itu dia punya kebenaran. Gitu. Udah gak usah. Karena kalau orang itu memang mau cari kebenaran, dia tidak mau berdebat kok. Dia pasti akan mau terima masukan. Kalau kita bicara kemudian terus saja didebat sama dia, gak ada gunanya, untuk apa? Gitu kan? Saya kalau ingatin istri saya sekali, kemudian yang kedua dia lupa sama dia misalnya, diulangin lagi. Satu hal, misalnya saya gak senang lihat sesuatu di rumah, saya bilang ini sebaiknya jangan begini. Sekali saya sampaikan, dua kali dia lakukan, maka saya cuma melihat ke arah benda itu, dia lihat berarti dia sudah tahu, sudah selesai. Saya gak perlu ribut sampai berapa kali, gak perlu sampai mencaci maki, apalagi sampai menghina, menjatuhkan, gak usah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis Bukhari, "Aku mengetahui ya saking pekahnya dan saking lembutnya Nabi SAW dalam menyampaikan satu masalah dan tidak ingin berdebat, ribut. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mengetahui sesuatu yang Rasulullah SAW tidak senang dari raut wajah beliau." Udah, sekali Nabi ingatin, selesai. Nabi gak akan ulangin 2-3 kali tuh, gak mau. Gak usah. Dan subhanallah, makin kita biasakan anak kita, ya keluarga kita dengan pola ini, maka dengan sendirinya nanti akan ada kesegangan ya dalam masalah itu dan mereka tidak akan ulangin dibandingkan kita terus berulang-ulang. Apalagi kalau ada orang hidupnya subhanallah semua perdebatan, Semua ribut. Walaupun mungkin cuma masalah minuman, suami istri sudah bisa ribut. Masalah makanan, masalah keluar jam berapa, untuk apa ini semua gitu. Sesuatu yang tidak perlu, bersih tegang, bantah-bantahan, akhirnya sampai bertengkar, saling caci maki, sampai ada yang mengucapkan kalimat cerai, untuk apa semua gitu. Nah, kecuali memang hal-hal yang melanggar syar'i, perceraian pun selesai. Baik, kalau begitu kamu gak cocok sama saya ceraikan kamu, selesai, udah gitu loh. Kalau emang sudah sampai pada tingkat gak bisa diperbaikin, udah, selesai. Akhirnya nanti orang pun akan segan dengan kita, gitu kan? Jelas semua bahasanya sekali kita sampaikan, tapi dengan kejelasan, ketegasan, tapi bukan dengan keras. Kata Nabi SAW, dan saya juga pemimpin di sebuah kem istana, di pertengahan istana surga. Di pertengahan surga, bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Jadi ada orang, kalau bohong, mungkin dia bohong itu niatnya, katanya nih bohong baik. Gitu kan, sering saya dengar gitu. Karena ingin membuat temannya tertawa misalnya, membuat lelucon. Ini semua gak boleh nih dalam Islam. Gitu kan? Sampai-sampai disiapkan sebuah fasilitas istana, kem istana di surga, hanya dimilikin dan dimasukin secara gratis bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Jadi sebenarnya dalam Islam, seperti para pelawak-pelawak yang buat omongan bohong itu gak boleh. Semestinya memang gak boleh. Nabi SAW tertawa dengan para sahabat, tapi sesuatu yang benar, bukan dikarang, bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu. Begitu dalam Islam. Dan subhanallah, bermula dari bercanda bohong, nanti akan sering ada pernyataan dan perkataan bohong. Awalnya dari situ tuh, kita cuma mau buat orang tertawa, lama-lama nanti kita tarik dalam semua lini kehidupan kita, terbiasa bohong. Makanya Islam datang mengatur dari awal, semua yang menjadi pemicu permasalahan dihilangkan dalam Islam. Dan kata Nabi SAW, serta saya ya, pemimpin di istana di surga gitu kan, di tingkat tertinggi surga, bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Baik, masuk dalam contoh-contoh bantah-bantahan gitu kan. Kadang-kadang kata para ulama, ada orang yang terjerumus dalam bantah-bantahan dan perdebatan ini karena kebodohan. Pertama, sebab-sebabnya ya, karena kebodohan. Jadi karena dia bodoh pada poin itu, dia malu untuk dibilangin bodoh, gitu kan? Maka dia berdebat. Kita temukan misalnya orang tidak paham agama nih, tapi karena sama teman-temannya semua, dia juga tidak mau dibilangin tidak tahu, walaupun diingatkan tetap tidak mau, tetap ngotot. Kebodohan menjadi asas pertama ya, daripada bantah-bantahan. Jadi kalau kita lihat orang bantah-bantahan itu berarti paling pertama itu dilihat lirik kebodohannya. Biasanya begitu. Jadi karena dia bodoh, dia tidak tahu apa yang sedang menjadi inti bahasan, tapi dia jerumuskan dirinya, terjeratlah dalam satu sudut, dia enggak bisa keluar karena dia sudah terlanjur salah, akhirnya mempertahankan dirinya. Gitu kan? Ini sebab utama. Sebab yang kedua adalah fanatisme. Fanatisme pada pendapat tertentu, fanatisme pada suku, kan gitu. Sampai pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab, ada satu orang dari Jazirah Arab, dia punya 100.000 orang sukunya dia. Waktu dia ngaku nabi, itu banyak orang sukunya yang mengaku dia juga sebagai nabi. Terjadi dialog antara ada dua orang pengikut Musailamah al-Kadzdzab yang akhirnya taubat dan menjadi sahabat nabi, gitu kan? Yang akhirnya masuk ya. Maksud bukan jadi sahabat, dia masuk, dia kembali jadi pengikut Nabi SAW di zaman Abu Bakar, gitu kan? Mereka berbicara, dua orang yang dialog sambil bilang, apakah kamu yakin, dia bilang sama temannya, Musailamah ini benar ngaku sebagai nabi? Kata temannya, saya gak yakin, saya malah lebih yakin Muhammad sebagai nabi. Terus ditanya lagi sama temannya, lalu kenapa kamu tetap bertahan? Dia bilang, karena saya fanatik, dia dari suku saya. Dia dari suku saya, gitu kan? Contoh yang lain, Abu Jahal. Abu Jahal itu pimpinannya orang-orang kafir Quraisy, terkenal sekali. Namanya dia Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Waktu awal Nabi SAW masuk menyebarkan Islam di Mekah dan sudah mulai ada yang masuk Islam, sempat Islam itu sangat lemah. Maka Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Itulah Abu Jahal tuh, gitu kan? Jadi dua orang ini Nabi termasuk pilih Abu Jahal. Ya, kata Nabi SAW ditanya, kenapa Anda pilih dua orang ini? Karena dua orang ini sangat tegas dalam berpegang pada prinsipnya, gitu kan? Cuman bedanya Umar bin Khattab, kalau benar dia pegangi benar tuh sampai mati. Kalau salah dia masih bisa merendah. Kalau Abu Jahal nggak bisa. Dia benar, dia bela dirinya sampai mati. Kalau dia salah pun tetap dia, karena fanatisnya dia menganggap dirinya lebih dari orang lain. Dia kepala suku, dia orang kaya dan seterusnya. Maka dia tidak mau menerima kebenaran. Makanya pernah ditanya satu kali. Jadi pernah Abu Jahal hampir setiap malam dia diam-diam waktu Mekah sudah gelap datang ke rumah Nabi SAW. Hampir setiap malam dia datang, kemudian didengar ayat Al-Quran yang Nabi tilawakan di malam hari, didengar, dan dia tahu itu kebenaran. Di sudut rumah yang lain Nabi SAW ada Abu Sufyan, sudut rumah yang lain ada lagi satu orang, tapi mohon maaf saya tidak teringat namanya sekarang. Ada tiga tokoh Quraisy nih. Begitu menjelang pagi setelah waktu subuh ya lewat, Nabi SAW berhenti membaca Al-Quran. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Waktu itu masyarakat Mekah belum ada yang nyebar di jalanan. Subhanallah, dengan hikmah Allah, tiga orang tokoh Quraisy ini pas pulang ketemu di jalan. Jadi dari sudut rumah sana, sudut rumah sini, sudut sini keluar ketemu semua. Semua saling tahu kalau dari rumah Nabi SAW. Maka mereka sepakat pada waktu itu bilang, kalau ini orang-orang Mekah lihat kita di sini, maka pastinya orang-orang Mekah akan mengikuti Muhammad karena kita pimpinannya. Untuk apa kita datang ke rumahnya? Untuk dengar Al-Quran. Berarti kita anggap itu benar. Kan gitu. Baik. Kita sepakat ya, gak boleh lagi ada yang datang besok. Baik. Hari kedua, ternyata tiga-tiganya datang lagi, tapi diam-diam. Karena dia menyangka temannya tidak akan datang. Hanya untuk dengar Al-Quran. Benar-benar dia datang dengar Al-Quran. Subuh ketemu lagi dengan hikmah Allah. Janjian lagi tidak ulangi. Hari ketiga, ternyata masih ngulangin lagi. Dengan menyangka temannya tidak akan datang. Pas hari ketiga, kata Abu Sufyan, begini aja. Saya ingin tanya nih, benar gak yang kita dengar nih sekarang ini? Yang Muhammad bacain Quran ini benar gak menurut kalian? Abu Jahal bilang begini, benar. Si satu lagi temannya bilang, benar. Kata Abu Sufyan, saya pun tidak berani mengatakan kecuali yang kalian katakan. Ini benar. Lalu bertanyalah Abu Sufyan, tanya temannya tadi, yang saya lupa nama itu, dia bilang, kalau menurut kamu bagaimana? Kata temannya, menurut saya kalau kita tahu benar ya kita ikutin. Abu Sufyan bilang, saya lihat keadaan. Ditanya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kenapa kau tidak ikutin kalau itu benar? Perhatikan jawabannya Abu Jahal nih. Ini berhubungan dengan penyebab kedua masalah adanya debat, ya, fanatis ini apa namanya, bertengkar. Itu karena fanatisme tadi. Jadi bilang begini, sesungguhnya suku saya tahu apa yang diucapkan Muhammad semuanya benar. Tetapi suku saya sama sukunya Muhammad dari dulu bersaing di Mekah. Dari dulu bersaing. Jadi kapan mereka sehari mereka setahun mereka jadi raja, kami setahun jadi raja. Sekali mereka ngurus Ka'bah, kami ngurus Ka'bah. Sekali mereka kasih makan jemaah haji, kami juga kasih makan jemaah haji. Pokoknya di mana suku Muttalib, ya, sukunya Nabi SAW itu Abdul Manaf dan Abdul Dar, itu melakukan satu perbuatan yang dikenang nama mereka di Mekah, suku kami pun akan melakukannya. Sampai akhirnya keluarlah Muhammad dari sukunya dia, dan tidak ada keluar dari suku saya Nabi. Dia bilang begitu. Jadi gara-gara itu saya tidak mau ikut, tidak mau beriman sampai saya mati. Fanatisme, gitu kan? Dan semenjak dia hidup terus dia debatin Nabi SAW, terus dia ajak Nabi berbantah-bantahan, terus dia terus ribut dengan Nabi. Gitu. Padahal dia tahu ini kebenaran, karena fanatisme tadi. Makanya fanatisme dalam Islam ini kata Nabi SAW, da'ha fa innaha mumtina, tinggalkan karena itu akan memusnahkan kalian. Gak boleh sama sekali. Dalam Islam kita sudah ambil pelajaran saf salat, sudah sering saya ulangin nih. Mau orang hitam, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, pas berdiri di saf, gak boleh ada yang mundurin dia. Bukan berarti orang Arab dimundurin atau orang Melayu dimundurin karena ada orang bule depan, gak bisa. Yang duluan masuk, dia masuk di situ, selesai. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, memuncak murkahnya Allah pada seseorang yang sengaja memindahkan saudaranya muslim dari tempat duduknya. Gak boleh. Dia sudah duduk, gak boleh disuruh pindah. Udah, itu tempat duduk dia, kecuali dia yang mengalah. Gitu kan? Kalau enggak boleh. Sampai seperti itu. Jadi dalam Islam enggak ada fanatisme. Kan gitu. Bilal radhiyallahu anhu bekas budak, tapi pada saat masuk Islam menjadi tuan, gitu kan? Menjadi tuan, terhormat. ya, terhormat sampai Nabi SAW mengatakan, wahai Bilal, apa yang kau buat sampai-sampai langkah kakimu sudah saya dengar di surga sementara kau masih di bumi? Bilal sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah buat apa-apa kecuali setiap kali habis wudu saya selalu sholat 2 rakaat. Jadi keluarlah hukum sholat sunnah wudu dari seorang budak, gitu kan? Atha' bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in, seorang budak, gitu kan? Jelas dari tapi menjadi ulama besar. Jadi dalam Islam tidak ada fanatisme. Ya, siapa yang paling mulia, siapa yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Siapa yang paling patuh pada Allah meninggalkan yang haram dan makruh serta mematuhi mengerjakan yang wajib dan sunnah, dia orang yang paling mulia. Luqman sudah pernah saya sebutkan kan, yang disebutkan dalam surah Luqman, itu khilaf diantara ulama apakah dia nabi atau orang soleh. Tapi intinya dinukil tentang ciri fisiknya Luqman. Luqman itu orangnya pendek, gemuk, orang kulit hitam dari tengah-tengah wilayah Afrika. Tapi Allah kekalkan namanya di dalam Al-Quran, surah Luqman. Banyak orang soleh sebelumnya, ya kan? Tapi tidak disebutin seperti Luqman, kan gitu. Jadi luar biasa gitu. Nah, Allah SWT menunjukkan kepada kita tidak ada perbedaan di dalam agama Islam, tidak ada fanatisme. Ini penting sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wal ajsamikum, walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Allah enggak pernah mau lihat paras wajah kalian dan poster tubuh kalian, tapi Allah melihat di hati dan amal kalian. Itu jadi tolok ukurnya, gitu kan? Tolok ukurnya. Jadi bisa saja orang itu lumpuh, kulitnya hitam, mungkin banyak cacat di tubuhnya, tapi subhanallah dia lebih mulia daripada orang yang sempurna, cantik atau gagah dan kaya karena kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada fanatisme, tidak ada fanatisme. Semua yang syahadat berhak menikmati apa yang Allah halalkan dan bisa mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan tanpa dipilah, dan begitu pula dengan hal-hal yang diharamkan. Ini sebab yang kedua, masalah fanatisme yang hanya menyebabkan datangnya perdebatan-perdebatan. Nah, di fanatisme juga ini mungkin karena masalah suku, masalah keluarga, akhirnya kita ikut-ikutan karena keluarga kita yang sedang bertengkar, kita enggak menjadi orang penengah, tapi kita malah mendukung orang yang salah, gitu kan? Ini berbahaya. Ini semua fanatisme yang menjadi penyebab utama, gitu kan? Jadi tadi masalah kebodohan, yang kedua masalah fanatisme, yang ketiga yang menjadi penyebab seringnya orang jidal, berbantah-bantahan dan bertengkar ini justru karena kemaksiatannya kepada Allah secara umum ya. Misal orang mabuk, orang mencuri, merampok, kemudian mau dibagi hasil rampokannya sama temannya. Nah itu subhanallah direntetin dengan bertengkar tuh, berkelahi, orang mabuk saling pukul memukul, gitu kan. Orang yang berbuat kemaksiatan itu menjadi penyebab ketiga daripada ya apa namanya munculnya perdebatan. Orang yang sering bohong akan mendatangkan bohong yang lain. Akan mendatangkan bohong yang lain, gitu kan? Maka bohong itu akan datang lagi saudaranya bohong yang lain. Selama dia masih mempertahankannya, maka terus akan terjadi perdebatan. Kamu kan buat? Enggak, saya enggak buat. Padahal dia sudah buat, gitu. Jadi seperti itu. Sekali lagi, berarti dalam Islam jidal, ya, berbantah-bantahan dan bertengkar ini semua ya, termasuk bagian daripada dosa besar yang sudah kita sebutkan sebab-sebabnya. Nabi SAW pada saat meninggalkan jidal berbantah-bantahan bukan berarti beliau diam, tapi beliau menyampaikan argumennya. Cuma sebatas menjelaskan. Seorang pendeta Yahudi yang datang tiba-tiba mencekik leher Nabi SAW dan meminta agar dibayar utangnya. Nabi SAW tidak emosi, tapi bicara, ngomong, sampaikan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, saya ingin ambil hak saya. Kata Nabi SAW, kan belum tiba waktunya, kesepakatannya. Dia bilang, tidak, saya mau sekarang. Kata Nabi SAW, baik, ambillah, selesai. Gitu. Nabi SAW tidak balas, gitu kan? Tidak perlu kebodohan dibalas dengan kebodohan. Tidak perlu. Gitu kan? Ini bukan berarti kita tidak membela diri, tidak. Ya. Kalau kita diserang, misal secara fisik, kita punya hak untuk menangkis. Ya. Bahkan kalau berbahaya, kita boleh menyerang dan tidak kena hukum qisas orang yang membela dirinya. Bahkan kalau dia terbunuh, tertolimi, maka dia mati syahid, kan gitu. Ini saya bicara kalau diajak berdebat, gitu kan? Kalau sampai kita berdebat atau dia berdebat lalu kita tinggalkan, maaflah terserah kamu, itu pendapat kamu, sudah saya jelasin argumen saya. Ya udah, assalamualaikum. Kalau kamu enggak mau berubah, udah, tinggalin aja. Tapi kalau dia ribut misalnya diserang kita, dipukul lalu kita nangkis, Maka pada saat kita menangkis atau kita memang terpaksa, karena kalau kita enggak mukul kita akan dipukul atau kita akan dibunuh, kita lalu menyerang, maka itu tidak ada kisos di situ, tidak ada kisos. Dan kalau kita terbunuh kita mati syahid, gitu kan? Begitu caranya. Ada orang SMS macam-macam, ada orang WhatsApp macam-macam, BB macam-macam, enggak usah ditanggapin. Orang kalau niatnya buruk, memang mau berdebat, memang mau ghibah, mau fitnah kita, dia makin pegel kalau kita enggak tanggapin. Biarin aja. Dia bersitegang aja sendiri, enggak usah ikut-ikutan. Kalau mau lebih aman di SMS ya sudah, hapus aja atau enggak usah dibuka, udah biarin aja. Misal contoh, gitu kan? Enggak usah dibalas, enggak usah diikutin. Karena kalau kita balas nanti kita pasti setan akan menunggangi kita untuk mengucapkan, kan kita merasa saya benar. Masa dibilangin saya begini? Oh, kamu yang begini. Terus terjadi perdebatan dan akhirnya kita masuk dalam bab yang dilarang ini. Kan gitu. Nah, juga tadi yang saya lupa jelaskan itu, kebanyakan orang dalam kebodohan biasanya nanti akan di penyebab utama tadi itu akan banyak orang akhirnya menolak kebenaran. Mereka tidak mau lagi belajar agama justru karena kebodohannya, justru karena kebodohannya. Baik, kita lihat di sini dalil pertama surah Al-Baqarah 204 205 yang diangkat oleh beliau, bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladdul khisam. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Ya, lanjutan ayatnya ya. Di sini dikatakan, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia selalu menarik hatimu. Ya. Kalau kita duduk ngobrol, dia selalu kata-katanya bagus. Tapi biasanya ciri-cirinya orang yang suka berdebat ini mendominasi pembicaraan. Tidak memberikan kesempatan orang untuk bicara. Orang bicara masalah properti dia masuk, orang bicara masalah ini dia masuk, makanan dia masuk, semua dia jelasin. Padahal sebenarnya dia tidak punya ilmu yang cukup di situ, tapi dia ingin menonjolkan diri bahwasanya dia punya andil. Orang mukmin, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia cuma mengucapkan yang baik atau dia diam, gitu kan? Jadi ada manfaatnya. Kita kalau lebih baik ya, Allah memberikan kita Bapak Ibu sekalian telinga dua dan mulut satu. Itu agar kita lebih banyak mendengar daripada ngomong. Telinganya dua, mulutnya cuma satu, maksudnya mulut juga dua, tapi mulutnya cuma satu. Berarti kita lebih dianjurkan lebih banyak mendengar daripada ngomong. Subhanallah, orang yang banyak mendengar itu akan lebih banyak manfaat dan dia lebih sedikit terjerumus pada kesalahan. Dia dengar nih apa yang orang ucapin, dia enggak ikut-ikutan mulutnya. Maka tidak ada argumen orang untuk menyalahkan dia. Arti kata memang dia tidak mau libatkan diri dalam masalah itu. Makanya salah seorang ulama tabi'in namanya Iyas Al-Muzani, beliau mengatakan, setiap saya ya berargumen dengan orang selalu saya menang, gitu kan? Karena saya sampaikan argumen sudah, mereka sudah enggak bisa bantah lagi. Dia bilang sampai ada satu orang yang saya akhirnya jadi malu dengan dia. Pada saat saya lagi menjelaskan, gitu kan, ya di peradilan, kebetulan dia hakim, ada seseorang yang sedang membela ya, memberi kesaksian. Dia tanya, ini kamu ada masalahnya apa? Ini barang saya. Apa buktinya? Buktinya ini. Terus yang satu bilang, ini barang saya. Baik, apa buktinya? Dia bilang, ada saksi. Ini buktinya dan ini saksi saya. Ini kebetulan ada saksinya, gitu kan? Saksinya jadi bahasan kita. Lalu didatangkanlah saksi tersebut, kata Iyas Al-Muzani, kamu kenal orang ini? Dia bilang, iya saya kenal. Kenapa, berapa lama kamu kenal orang ini? Dia bilang, sudah sekian tahun. Kenapa kau mau bersaksi buat dia? Gitu kan? Dari mana kamu tahu gitu loh, bahwa saya memang orang ini betul-betul benar? Kamu sudah tahu kegiatan apa di rumah dia, berapa jendela rumahnya, gitu kan? Dia bilang begitu. Kata si saksi ini, saya tidak tahu, tapi saya kenal orang ini. Lalu dia diam orang itu. Kata Iyas, saya ingin lebih jelas kamu sampaikan. Langsung dia bilang, wahai qadi, wahai hakim, gitu kan, sudah berapa lama Anda kerja di pengadilan ini? Kata Iyas, sudah sekian puluh tahun. Kata si saksi ini, apakah Anda tahu berapa tiangnya bangunan pengadilan ini? Kata si Iyas, saya gak tahu. Langsung orang tersebut tersenyum, gak jawab apa-apa. Langsung Iyas mengatakan, saya langsung memahami maksud dia. Artinya, kalau saya saja kerja sekian tahun di pengadilan tidak tahu berapa tiangnya bangunan ini, bagaimana dia bisa tahu jumlah jendelanya rumah orang yang dia mau jadikan sebagai atau dia tolong sebagai saksi. Udah. Jadi ada orang-orang subhanallah menjelaskan sesuatu secukupnya. Udah. Jadi kita harus punya kalimat yang kita ucapin itu punya nilai, ya, punya nilai. Makin jarang makin kita kontrol kalimat, maka makin mudah untuk bisa diterima oleh orang lain. Terus dikatakan di sini, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Di sini ulama tafsir bilang ciri-cirinya adalah dia selalu mendominasi pembicaraan. Setiap kita bicara apapun di-cut sama dia, lalu dia masuk pembicaraan lagi. Apapun yang kita buka pembicaraan dalam satu majelis sama dia 10 judul semua dia seakan-akan dialah jagonya di situ. Semuanya didominasi sama dia. Maka ini yang kata Allah SWT, pasti orang itu sebenarnya aladdul khisam, orang yang suka berdebat, yang melakukan dosa besar. Dan apabila dia berpaling darimu, maka dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud adalah kalau orang terbiasa berdebat nih, dia tujuannya untuk dibenarkan. Misal ada majelis kita 5 orang kumpul, terus datang dia, kita ngomong apa, ibu-ibu bicara masalah masakan, dia masuk di masakan, bicara masalah bisnis, dia masuk di bisnis, dia mendominasi semua, gitu kan. Nah kalau dia sudah berhasil tuh, kesannya kan dia ingin dipuji, dia keluar, gak cukup tuh, dia akan terus terbawa arus, di ketemu orang lain, lakukan lagi hal yang sama. Bahkan kalau tidak ada orang yang bisa didebatin sama dia, hewan pun dimarahin. Ini bahasanya Allah SWT kan, dia akan merusak tanaman-tanaman, gitu kan. Dia akan mengatakan kenapa tanaman ada di sini ditebang sama dia, kenapa begini? Jadi masalah semua, gitu. Itu bermula dari masalah apa? Sukanya berdebat, sukanya merasa diri lebih benar, sampai semua dianggap saingan, sampai pohon-pohonan, hewan-hewan ternak, semua jadi masalah buat dia, gitu kan? Semua jadi masalah, semua dibawa dengan emosi. Ini yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian dikatakan juga di dalam dalil yang kedua, surah Al-Mu'min ayat 56. Surah Zukhruf ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Jadi ini ayat ini turun kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Gitu kan? Setiap kali Allah Nabi SAW jelaskan Allah Tuhan kalian, jangan sembah berhala, jangan sembah begini, mereka selalu mau mengatakan kepada Nabi SAW itu bohong apa segala. Udah biasa diucapin, mereka cari argumen lain. Ya Muhammad, kalau memang kau benar, gitu kan? Pernah terjadi perdebatan, kalau memang kau benar, hai Muhammad, coba ubah gunung Safa menjadi emas semua, gitu kan? Kalau memang kau benar hai Muhammad, datangkan Allah dan malaikatnya, kami mau lihat. Kalau memang kau benar hai Muhammad sebagai nabi utusan Allah, coba ubah Mekah ini menjadi sungai, taman-taman, subur semuanya, jangan kering kayak sekarang. Kalau memang kau benar hai Muhammad, turunkan kitab dari langit di kertas yang bisa kami pegang, kami lihat, gitu kan? Begitu terus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, pada saat itu Nabi SAW cuma bilang begini, saya tidak tahu, saya tidak bisa memberikan semua itu kecuali Allah mau. Kalau saya berdoa sama Allah, Allah mau, Allah kasih. Kalau enggak berarti enggak, jangan salahin saya. Langsung mereka bilang, hai Muhammad, sungguh kau tidak bisa datangkan apa yang kami inginkan. Bagaimana kau mau kami beriman? Allah turunkan ayat nih, sesungguhnya mereka bukan sedang mencari kebenaran hai Muhammad. Mereka hanya ingin membantah kamu saja. Tujuannya itu, kalau mereka mau cari kebenaran, Allah kasih. Waktu itu datang Jibril as-salam dalam hadis Bukhari kepada Nabi SAW dan berkata, hai Muhammad, Tuhanmu memberikan salam kepadamu dan menawarkan kepadamu agar memberikan semua yang orang Quraisy minta tuh, semua. Gunung Safa jadi emas, Mekah jadi laut, sungai, kebun-kebun, malaikat dan Allah datang, mereka bisa lihat, kitab turun dari langit, mereka bisa pegang semua. Tapi ingat, kata Jibril as-salam, kalau mereka sudah menyaksikan itu dan mereka tidak mau beriman juga, satu Mekah ini habis. Habis sudah, dihancurin sama Allah. Satu aja dari tanda-tanda tadi, misalnya betul-betul tiba-tiba mereka lihat Safa menjadi emas nih, telat berubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman, selesai Mekah rata sudah. Habis semua, enggak ada yang tinggal lagi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan. Saya ya berharap akan ada dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah." Ternyata betul kata ulama, sabarnya Nabi SAW dalam berdakwah tadi dan tidak tergesa-gesa dengan emosi membuat apa? Abu Jahal yang benci dia memiliki seorang anak bernama Ikrimah. Ikrimah ini akhirnya masuk Islam dan mati syahid di perang Yarmuk bersama Khalid bin Walid di zamannya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu anaknya Abu Jahal, gitu kan? Kalau mungkin pernah dengar kisah di perang Yarmuk ya. Perang Yarmuk itu perang antara pasukan muslimin mujahidin di zaman Umar bin Khattab dari Madinah menuju ke Yarmuk. Yarmuk ini wilayah Bizantium, wilayah Romawi. Waktu itu jumlah pasukan 12 ribu orang, pasukan melawan 240 ribu orang. Dan saking besarnya pasukan orang Romawi, sampai-sampai ada di antara pasukan mereka itu yang saling mengikat tangan dan kaki dengan rantai sambil melawan musuh supaya tidak ada yang lari dari medan perang, gitu kan? Tapi Khalid bin Walid ahli strategi, gitu kan? Beliau mengatur strategi supaya pasukan muslimin bisa menang. Intinya pada saat itu Khalid bin Walid membagi 12.000 pasukan itu menjadi 100-100 orang, disuruh pergi keluar dari medan perang dari jarak jauh karena itu padang pasir. Kemudian 100 orang ini memegang semua pelapa-pelapa kurma yang ditarik menyentuhkan padang pasir sehingga debu berbaik, gitu kan. Jadi orang-orang kafir ini mengira pasukan Islam datang terus, padahal sebenarnya pasukan itu yang digilir oleh Khalid bin Walid dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada saat selesai peperangan ada beberapa sahabat yang sempat akan meninggal dunia. Ada beberapa tabi'in dan sahabat yang akan meninggal dunia, di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal nih. Abu Jahal meninggal dalam keadaan kafir di perang Badar. Tapi dengan hikmah Allah, doa Nabi SAW agar mudah-mudahan dari keturunan penduduk Mekah ini ada yang beriman kepada Allah. Ikrimah termasuk mendapatkan berkah doa dari Nabi SAW. Berkah doa dari Nabi SAW. Pada saat di perang Yarmuk, subhanallah, ada tiga orang yang akan meninggal dunia, gitu kan, sudah tergeletak dengan luka-lukanya. Maka ada satu orang sahabat yang keliling melihat nih, ada suara-suara air, minta air, dikasihlah, dibawakanlah air. Begitu mau diminumkan air, pertama ini adalah Ikrimah, ya, orang yang dikasih air nih, Ikrimah bin Abi Jahal nih, mau dikasih air. Begitu dia mau minum dalam kondisi lagi luka semua badannya dan tenggorokannya kering, dia dengar ada satu mujahid lain di sebelahnya dia mengatakan air gitu. Lalu Ikrimah bilang sama orang yang bawa air, coba kamu bawa air itu kepada dia, mungkin dia lebih butuh. Datanglah ke orang itu, kemudian pas mau minum dia dengar lagi ada orang ketiga. Maka orang yang tadi mengatakan, coba kamu bawa ke sana, mungkin dia lebih perlu. Pergilah orang ini, pas mau diminumkan orang yang ketiga ternyata sudah meninggal. Dia kembali ke orang kedua sudah meninggal, dia kembali ke Ikrimah, Ikrimah juga sudah meninggal mati syahid di medan perang. Tapi Ikrimah ini seorang anaknya Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal Fir'aunnya umat ini, dengan fanatismenya enggak mau beriman. Semua yang Nabi SAW dakwahi dibantah sama dia, semua dibantah, gitu kan. Maka seperti itu, subhanallah, bagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam ayat ini, pada saat orang-orang Quraisy minta, ya, semua tadi yang diminta itu oleh mereka, itu sebenarnya cuma ingin bertengkar, ingin ribut. Jadi kita sudah bisa baca sebenarnya, kalau ada orang yang niatnya mau mendapatkan ilmu, seperti di majelis ilmu juga gitu kan, kadang-kadang saya temuin ada orang subhanallah banyak bertanya, tapi saya menangkap pertanyaan dia bukan untuk dia tahu gitu. Bukan memang saya tidak tahu, saya mau tahu nih, bukan. Untuk menunjukkan kepada jemaah lain memang dia lebih faham gitu kan. Sehingga akhirnya dia mendominasi terus, walaupun sudah jelas tetap ditanya gitu. Teman-temannya gak sempat bertanya. Makanya kadang-kadang untuk menetralisir keadaan ini, para ustadz-ustadz itu mengontrol pertanyaan cuma dua pertanyaan satu orang, satu pertanyaan, supaya dinetralisir. Kalau enggak, kadang-kadang akan seperti itu, gitu kan? Akan kelihatan mendominasi keadaan, padahal sebenarnya bukan tujuannya untuk mencari kebenaran. Dan ini berbahaya sekali, masuk dalam bantah-bantahan, perdebatan atau jidal tadi, debat yang tidak ada tujuannya. Kemudian juga di dalam surah Al-Mu'min ayat 56 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Dan itu sudah jelas Allah haramkan, enggak kok, halal, gini gitu. Didebatin ayat-ayat Allah tanpa ada ilmu, mereka tidak punya ilmu. Tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran, yang mana mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Kata para ulama tafsir, siapapun yang berusaha untuk mendapatkan jabatan, kedudukan dengan perdebatan, susah. Ya. Dengan kecurangan, susah. Gitu kan? Baik, kemudian surah Al-Ankabut ayat 46, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Kata ulama tafsir, sampaikan argumen, tinggalkan. Kalau dia masih bertanya, jelaskan, gitu kan? Tapi kalau untuk ribut-ributan, jor-joran, itu enggak ada dalam Islam. Enggak perlu. Gitu kan? Allah Subhanahu wa taala hanya membutuhkan orang yang berkualitas masuk ke agamanya. Enggak butuh orang-orang sembarangan masuk yang memang tidak bisa malah membela agama ataupun mungkin dia tanamkan agama itu dalam dirinya. Kemudian dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam, tadi semua itu dari Al-Qur'an, sekarang dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Inna abghadir rijali ila Allah ta'ala al-aladdul khisam atau khasim." Al-aladdul khasim. Sesungguhnya laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang paling sengit dalam berbantah. Kan itu. Saya pernah isi pengajian di daerah Kemang waktu itu, pengajian keluarga. Saya jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 5 tentang bolehnya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, gitu kan? Selesai pengajian, dia bertanya, memang cara bertanya sudah enggak nyaman gitu kan. Ustaz, kenapa begini? Itu Al-Qur'an ayat berapa gini? Ini Al-Maidah ayat 5 jelas, silakan ambil Quran bisa dibuka. Tapi begini, tapi begitu. Udah. Akhirnya yang punya rumah sendiri meredam dia karena ini sepupunya atau keluarganya gitu. Selesai pengajian dia datang dengan saya, dia bilang, "Ustaz, jangan terangin begitu kalau di pengajian. Ini kan ada anak saya. Nanti kalau anak saya menganggap itu hukumnya benar kemudian dia menikah sama ahli kitab." Sebentar, Pak. Ini yang bicara Allah, bukan saya. Dia bilang, "Ini Allah yang berbicara dan itu Al-Qur'an yang berbicara. Kalau saya mengarang, Bapak bisa bilang begitu gitu kan. Tapi begini, tapi begitu." "Baik, silakan, Pak, ya. Assalamualaikum." Saya tinggalin, gitu kan. Udah, untuk apa berdebat, gitu kan? Terus dia datang kepada saya, langsung dia bilang, "Oke, Pak Ustaz, saya minta maaf gini. Saya memang biasa kalau di pengajian saya itu sampai angkat-angkatan kursi sampai mau berantem." Lo. Ini mau cari ilmu atau mau apa ini? Gitu kan? Ya untuk apa hadir dalam majelis ilmu kalau mau berantem-beranteman, gitu kan? Tujuannya ilmu itu kan untuk membuat kita makin faham. Dengan makin faham dan makin berilmu kita makin nunduk, gitu kan? Seperti padi, makin berisi makin tunduk. Orang subhanallah makin mahir bela diri, itu makin tidak nyata, tidak jelas, gitu kan? Kalau orang baru belajar 2-3 jurus cari gara-gara di jalanan biasanya. Sudah begitu umumnya, orang kalau sudah sangat mahir itu luar biasa. Kadang-kadang tidak kelihatan gitu. Makanya kata Nabi SAW, hati-hatilah dengan hamba-hamba Allah yang kalau kalian lihat mungkin penampilannya lusuh, mungkin pakaiannya kumuh, mungkin ekonominya kurang. Tetapi kalau dia mengangkat jarinya ke langit dan bersumpah atas nama Allah, Allah akan langsung ijabah. Jadi jangan anggap remeh orang. Mungkin tukang sampah, mungkin orang pungut-pungut makanan di jalanan, tapi dia adalah hamba Allah yang dekat dengannya. Wais Al-Qarni itu terkenal, ya, yang kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhu, kalau kalian berdua ketemu dengan Wais Al-Qarni dari Yaman, dia punya seorang ibu yang sangat tua, dia pernah kena penyakit kulit, seluruh tubuhnya kena penyakit kulit dan dia berdoa sama Allah, Allah kabulkan, disembuhkan kecuali sebesar koin dirham. Kalau kalian bertemu dengan orang itu dari suku Qarn, namanya Uwais, datang dari negeri Yaman, maka mintalah kepada dia untuk beristighfar kepada Allah untuk kalian berdua, untuk Umar dan Ali. Umar dan Ali ini siapa? 10 jamin masuk surga, satu mertua Nabi, satu anak mantu Nabi, gitu kan? Jadi banyak sahabat yang awal-awal masuk Islam, banyak fadilahnya. Tapi Nabi SAW berkata begitu. Maka Umar bin Khattab mulai tahun itu cari terus, mana ini Uwais Al-Qarni ini? Setiap musim haji Yaman ditanya, mana? Ada Uwais gak? Gak ada. Tahun depan gak ada. Sampai Nabi SAW meninggal. Kemudian Abu Bakar meninggal. Sampai Umar jadi khalifah. Nanti tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar memimpin jadi khalifah, itu sudah tua, sudah mau meninggal, Umar bin Khattab baru bertanya kepada jemaah haji dari Yaman, ada enggak Uwais? Kata mereka, "Wahai Amir Mukminin, tiap tahun Anda tanya Uwais nih. Siapa Uwais nih?" gitu. Ya, kami enggak tahu ada, tapi kami ingat ada seseorang memang bernama Uwais, salah satu pengembala kambing di padang pasir kami. Dia rencana mau haji tahun ini gitu. Yang dia mau tanya, mungkin dia. Kata Umar, dari suku Karen kah? Dia bilang iya dari suku Karen. Baik, kapan dia datang? Berapa hari lagi? Biasanya zaman dulu orang hitung hari ya. Sekitar 2-3 hari lagi Amir Mukminin. Ditunggulah sama Umar bin Khattab. Begitu datang kafilahnya, kelompok untahnya tadi itu dari Yaman, lalu Umar bertanya, adakah yang bernama Uwais? Iya ada, dia tangi. Kamu Uwais? Iya. Dari suku Karen? Iya. Kamu punya seorang ibu yang tua, kamu bakti dengannya? Iya. Kamu pernah kena penyakit kulit? Kemudian kamu berdoa sama Allah, kemudian kamu disembuhkan kecuali sebesar koin dirham di pundak kananmu? Dia bilang iya. Beristighfar kepada Allah untuk saya. Kata dia, ya Amir Mukminin, Anda Umar bin Khattab, kenapa saya harus beristighfar? Kata Umar, Rasulullah SAW yang menyuruh saya itu. Maka dia bilang, Rasulullah bersabda? Dia bilang iya. Baik. Maka dia mengatakan, ya Allah ampunilah Umar, berkahilah hidupnya. Udah selesai. Gitu kan? Umar bin Khattab cari mertuanya dia. Siapa mertuanya Umar nih? Ada yang tahu nggak? Ali bin Abi Thalib. Ali itu anak mantunya Nabi kan, tapi dia juga mertuanya Umar. Karena Umar istri terakhirnya itu Ummu Kalsum, adiknya Husain. Jadi Umar meninggal di pahanya Ummu Kalsum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Jadi begitulah para sahabat dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Mereka saling menikah selama bukan mahram, ya kan gitu, untuk menjaga kesolehan di antara mereka gitu. Maka Umar adalah mertua Nabi, Ali anak mantu Nabi, tapi Umar adalah anak mantunya Ali. Gitu kan? Anak mantunya Ali. Maka Umar pun cari mertuanya. Mana Ali? Cari Ali. Waktu itu Ali lebih mudah memang, gitu kan? Kita mau Ali. Kata Umar, wahai Ali, saya sudah temukan Uwais Al-Qarni di kelompok ini dan kelompok itu. Ali pun cari, datang ketemu, minta istighfar kepada Allah. Lalu tersebar berita di satu musim haji, Umar dan Ali sudah menemukan Uwais. Semua orang cari, mana Uwais Al-Qarni? Hilang udah dia, nggak ada beritanya. Cari-cari nggak ada gitu. Uwais Al-Qarni ini salah satu ciri dia adalah, subhanallah, kalau orang lihat bajunya lusuh, seorang pengembala kambing, penampilannya sederhana sekali, gitu kan? Kelihatan ekonominya sangat sedikit, bahkan saking susahnya hidupnya, dia kalau lapar tidak punya makanan, dia membongkar sisa makanan orang di jalanan. Lalu dia ambil makanan yang masih bagus, setelah itu dia panasin, terus dibagi dua dikasih orang miskin. Jadi makanan yang didapat dari sampah itu dibersihin, dipanasin, dibagi dua, lalu dikasih orang miskin. Dia bilang, ya Allah, inilah rezeki yang kau kasih hari ini, saya bersyukur padamu dan saya sudah berbagi. Gitu. Sampai begitu luar biasa imannya gitu. Nah, Uwais Al-Qarni ini sangat terkenal, gitu. Sangat terkenal dengan cara dia hidup kayak tadi, sederhana sekali, tapi berbahaya sekali kalau diganggu, disakitin, didebatin. Ini orang yang kalau bersumpah atas nama Allah langsung dikabulin. Maka hati-hati, jangan menganggap remeh orang, gitu kan? Insya Allah bermula dari kita merendah di depan orang, maka akan sangat bermanfaat buat kita. Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah ditanya tentang apa itu definisi tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu lawannya sombong, merendah diri, gitu kan? Yang kata Nabi SAW, siapa yang bertawadhu karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Dan gitu. Kata Hasan Basri rahimahullah, tawadhu ialah jangan engkau lihat siapapun muslim di depan matamu, laki-laki, perempuan, anak-anak atau orang tua, kecuali kamu sudah berkata pada dirimu sendiri, orang ini lebih mulia di sisi Allah daripada saya. Gitu kan? Selalu begitu. Kita selalu menganggap orang lain lebih baik daripada kita di mata Allah. Maka kita tutup semua pintu sombong tuh. Enggak ada lagi terbuka pintu mau berdebat, mau menyalahkan dia, mau anggap remeh dia, enggak ada lagi. Tertutup semua. Hanya dengan mengatakan orang ini pasti lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Karena kita tidak bisa nilai penampilan. Jadi sini dikatakan orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang paling sengit dalam berbantah-bantahan. Kemudian juga dikatakan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dalam Jami' As-Saghir, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya juga. Yang bunyinya kata Nabi SAW, "Man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'." Barang siapa yang berdebat atau mendebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu, ya, tidak ada urusan dari situ. Ya, karena kebodohan, karena fanatisme tadi, karena kemaksiatan, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti. Sampai dia berhenti. Dalam hadis yang lain juga dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Kitab Tafsir dan Ibnu Majah dalam Muqaddimah, gitu kan? Juga Imam Ahmad menyebutkan dan Al-Hakim dalam Mustadrak serta mensahihkannya dan disahihkan juga oleh Adz-Dzahabi. Kata Nabi SAW, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal, thumma tala ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qaumun khasimun." Tidaklah suatu kaum tersesat yang pada saat sebelumnya mereka berpegang kepada hidayah, melainkan pasti karena mereka didatangi sifat suka berdebat. Haram, haram, selesai. Ini haram, jangan cari dari sampingnya, dari bawahnya ada halalnya, enggak bisa. Haram. Mau dilakukan silakan, tapi konsekuensinya dosa ya, gitu loh. Jadi gitu jelas. Dalam Islam begitu. Enggak ada samar-samar. Syubhat samar-samar jauhi. Halal atau haram. Dan subhanallah, dengan sunnatullah, sistem dari Allah, dua hal yang selalu Allah ciptakan ini selalu tidak pernah bisa bersatu. Malam dan siang. Ya, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, senang dan sedih, sehat dan sakit, gitu kan? Baik dan buruk. Ini enggak bisa bersatu, enggak ada orang bersamaan sehat, sakit, enggak bisa. Enggak mungkin. Pasti salah satunya. Enggak mungkin kita dalam kondisi malam hari kemudian tiba-tiba siang datang, enggak mungkin kecuali waktunya sudah datang. Enggak mungkin ada tengah-tengah antara laki-laki perempuan, enggak bisa. Perempuan atau laki-laki, jelas, gitu loh. Ada orang menyimpang berarti menyimpang. Jadi banci menyimpang berarti, gitu kan? Seperti itu. Sama kebenaran dan kebatilan, tidak bisa disatuin, enggak bisa. Orang dalam keadaan benar atau orang dalam keadaan salah, enggak bisa. Enggak ada tengah-tengah nih. Bisa jadi jembatan ukurannya, enggak bisa. Jadi enggak mungkin. Seperti itu gambarannya. Jadi jelas di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kaum yang tersesat setelah mereka tadinya dapat petunjuk kecuali karena mereka suka berdebat. Berdebat ribut tidak ada manfaatnya. Sudah haram haram, halal halal, selesai. Jalanin, terima. Melanggar yang haram berarti dihukum konsekuensinya. Udah, habis urusannya. Kehidupan masyarakat akan aman kalau gitu. Kemudian dikatakan di sini, beliau membaca firman Allah, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Yazid bin Abi Yazid, dari Mujahid, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di dalam hadis kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alimin wa jidalu munafikin bil Qur'an wa dunya taqta'u a'naqakum. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah ketergerinciran orang alim. Alim gitu kan, tahu ilmu halal haramnya Allah, tapi karena urusan dunia dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang kedua, serangan atau debat dari orang munafik yang menggunakan Al-Qur'an. Al-Qur'an bilang begini, Al-Qur'an bilang begitu, tapi ayatnya dipotong-potong. Orang-orang liberal kan begitu sekarang. Mereka banyak mendatangkan ayat Qur'an tapi sepotong-sepotong. Ahli kitab bisa masuk surga kok. Buktinya Al-Qur'an mengatakan begini, gitu kan. Tapi mereka tidak paham bahwasanya ayat itu menjelaskan tentang keadaan orang-orang ahli kitab sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Ada ayat Al-Qur'an mengatakan sungguhnya Nasara, gitu kan? As-Sabi'in dan beberapa kelompok-kelompok yang disebutkan dalam surah Al-Imran, itu mereka beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk surga. Ini kata para ulama tafsir adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an kisah umat sebelum kita. Tapi setelah Al-Qur'an datang turun, tidak ada lagi orang Nasrani masuk surga, enggak ada lagi Yahudi masuk surga. Karena jelas Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya telah kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal di api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, gitu kan? Jadi jelas ayat Al-Qur'an menjelaskan masalah itu. Jadi tidak boleh orang berdebat dengan Al-Qur'an tanpa ilmu. Banyak orang gitu memanggal-manggal ayat tidak faham. Makanya ilmu itu saudaraku bitalaki, ya. Jadi ilmu itu didapatkan dengan talaki, dengan begini pengajian. Kita boleh baca buku, bukan tidak boleh. Boleh baca buku, tapi itu penguat, pelengkap. Jadi dalam Islam sebenarnya tidak dikenal namanya otodidak. Khusus ya, supaya menjadi seorang alim lalu cuma baca buku saja itu enggak bisa. Harus ada seorang alim yang membacakan buku itu, yang faham, kemudian dijelaskan, ditambahkan, ya dikuatkan dengan buku-buku lain, pendapat-pendapat, baru kita bisa faham. Kan gitu, baru kita bisa faham. Kemudian yang ketiga adalah dunia yang akhirnya memotong leher kalian. Maksudnya kalian saling bunuh-membunuh karena mengejar dunia itu. Jadi orang alim yang tergelincir, debatnya orang munafik dengan Al-Quran, dan dunia memotong leher kalian. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, riwayat Abu Dawud dalam kitab As-Sunnah, Al-mira'un fil Qur'ani kufrun. Berdebat dalam Al-Qur'an adalah suatu kekufuran. Maksudnya Allah mengatakan begini, ah masa sih, kayaknya keliru deh, Allah gak bilang begitu. Kenapa ya Allah bilang begini ya? Kenapa Allah haramkan khamr ya? Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab ya? Loh, Allah yang bilang, penciptamu dan pencipta harus satunya gitu kan. Kita gak boleh debatin itu. Allah haramkan semaunya Allah, bukan semau kita. Yang ciptakan kita Allah kok. Yang suruh kita pakai baju itu Allah. Yang ngajarin cara ilmu buat bajunya Allah. Allah larang membuka aurat. Memang sudah begitu hukumnya, gak boleh debatin. Kata ulama, beda antara orang yang masih berbuat maksiat tapi mengaku itu sebagai dosa, dengan orang yang buat maksiat tapi menantang Allah. Nah ini bahaya nih. Sudah buat dosa, kan minum khamr itu enak, kenapa Allah haramkan? Dia udah melanggar, sudah minum khamr. Bukannya mengatakan, iya ya, kapan saya tobat ya, misal. Ini enggak. Dan itu, masa sih enak begini dilarang? Nah, gitu. Jadi dia debatin. Nah ini bahaya sekali yang dimaksud dengan hadis. Jadi berdebat dalam Al-Quran, hukum yang Allah turunkan supaya menolaknya itu adalah kekufuran. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Aqdiyah, kata Nabi SAW, man khasama fi batilin wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi. Barang siapa yang bertengkar atau berdebat dalam kebatilan sementara dia tahu itu kebatilan, maka dia senantiasa dalam murka Allah sampai dia berhenti. Di dalam hadis yang lain, faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Dia telah kembali membawa murkahnya Allah. Kembali dari tempat dia tadi itu dalam kondisi Allah murka kepadanya. Tentu kalau Allah murka kepadanya, apa yang akan terjadi? Akan banyak sekali masalah buat dia. Akan banyak sekali masalah. Masalah-masalah besar akan dihadapi dengan dia kalau Allah SWT yang sudah murka. Kemudian kata Nabi SAW juga di dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad dalam sanadnya, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan, takutkan menimpa umatku adalah datangnya setiap orang munafik yang lidahnya pandai berbicara. Ini bahaya nih. Kan itu. Di Indonesia ini ada satu hal ya yang saya selalu akan titik beratkan ini Bapak Ibu sekalian. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pelajaran buat kita. Di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada sahabat yang ahli ibadah, sholat malam terus, setiap jihad selalu disa pertama, mati syahid, berinfak setiap hari, baca Quran, hafal Quran gitu kan, selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Tapi ada juga di kehidupan Nabi SAW dan dinukil kepada kita, ada seorang sahabat, ada sahabat yang berzina dirajam, yang mencuri dipotong tangannya gitu kan. Ada yang terlambat sholat berjamaah ya. Ada yang jadi munafik gitu kan, tapi dinisbatkan, menisbatkan dirinya kepada sebagai sahabat Nabi. Ada yang kafir. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, kita harus bercermin dengan kehidupan Nabi SAW di Madinah. Jelas. Berarti di tengah-tengah Nabi ada orang munafik, kita juga akan ada orang munafik. Di tengah-tengah Nabi SAW ada orang kafir, kita juga akan ada orang kafir. Di tengah-tengah kita ada orang ahli ibadah, akan ada ahli ibadah. Di tengah-tengah kita ada orang maksiat, akan ada maksiat. Walaupun Indonesia ini semuanya Muslim, hukum Islam diterapkan, pasti ada pencuri. Pasti. Gak mungkin tidak. Di zaman Nabi ada contohnya kok, ada sahabat mencuri dipotong tangannya gitu kan. Pasti tetap akan ada orang berzina. Dalam kondisi diredam pun, seperti di Saudi ada orang berzina. Subhanallah. Hukum Islam berlaku kan. Karena di zaman Nabi SAW dibuktikan memang ada itu. Untuk menjadi contoh, kata para ulama, bahwasanya kehidupan Nabi SAW jadi contoh dalam kehidupan kita. Tapi ada juga sahabat yang baca Quran, malaikat datang mendengar bacaannya, mereka selalu ibadah. Ada gitu kan, ada itu semuanya. Nah, yang tidak kadang-kadang lupakan di Indonesia ini, status muslim itu dianggap sudah sebuah hal yang sakral. Kita lupa, di zaman Nabi SAW ada orang munafik. Mohon maaf, kalau saya lihat banyak sekali orang tampil di media kita ini munafik. Emang ciri-ciri orang munafik ada, kalau bicara bohong, ya kan gitu. Kalau dikasih amanah dia khianat, ya kan, ada jelas. Ya gitu. Kalau dia berjanji dia tidak tepatin, ciri-cirinya ada. Kalau dia berdebat, ya, kalau dia dia sedang bertengkar atau berdebat atau dia sedang berbicara, dia selalu berbuat keji. Dia curang, gitu kan. Nah, orang seperti ini subhanallah banyak ciri-cirinya. Agama Islam, umat Islam semua ribu, jangan begini. Oh, enggak apa-apa itu. Ah, jangan terlalu begini, negara kita memang plural lah. Negara kita begini, begitu. Loh, kita mayoritas muslim. Enggak boleh. Sebagaimana di Amerika karena mayoritas Nasrani mereka terapkan agama mereka, kita wajar dong di Indonesia terapin agama kita. Makanya Sultan ya Brunei waktu dia terapkan hukum Islam kurang lebih 3 bulan yang lalu, gitu kan? 4 bulan yang lalu terjadi, itu disoroti sama Amerika. Lalu dia ucapkan statement, saya baca statementnya itu bagus sekali gitu. Dia bilang, "Kak, saya heran dengan Anda-anda semua ini. Pada saat orang-orang muslim di Palestina dibantai, tidak ada yang bicara Amerika, tidak ada yang ribut. Karena kan dia disorotin untuk apa? Negara kecil jalan hukum Islam. Ah, pokoknya seakan-akan itu sebuah kriminal." Gitu kan? Terus dia bilang, "Waktu orang-orang Islam dibunuh di Palestina kalian tidak bicara. Dibunuh di di Myanmar kalian tidak bicara. Kemudian ribut di Syria kalian tidak bicara. Enggak ada sama sekali. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi banyak di negara-negara non muslim tidak pernah kalian bicara. Kenapa di negara saya rajahnya, ini masyarakat saya juga setuju dan ini hukum agama kami, kami mayoritas di sini, kami mau terapin, kenapa kalian sorotin?" Gitu. Enggak ada yang bisa bicara akhirnya. Diterapkanlah hukum agama itu, diterapkan hukum Islam. Sekarang jadi peraturan kerajaan. Jadi peraturan kerajaan itu bahwa saya memang ini hukum Islam yang diterapkan, hukum Islam, gitu kan? Sampai di situ disebutkan begitu diniatkan dan diterapkan hukum Islam, ditemukan lagi ada 7 atau berapa gitu ya kiam minyak yang bisa berlipat ganda dari apa yang mereka milikin sekarang. Itu ada fakta sekarang di Brunei begitu. Jadi baru niat menerapkan hukum Allah itu langsung didapat kekayaan yang bisa 7 atau 8 kali lipat dibandingkan yang dimiliki kekayaan mereka sekarang. Yang mereka belum pernah temukan sebelumnya, dan ini minyak yang membuat mereka kaya. Itu luar biasa gitu. Coba dibaca deh tentang di Google di chat tentang berita bagaimana Brunei sekarang. Itu luar biasa gitu. Luar biasa menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi banyaklah itu. Ya, banyak orang-orang yang kadang-kadang tidak sadari masalah itu. Baik. Kita lihat di sini hadis terakhir yang ditulis oleh beliau riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Birr wa Shilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman, wal-badha'u wal-bayanu syu'batani minan nifaq." Malu dan sedikit berbicara dalam masalah yang mengandung dosa. Kalau kayak begini pengajian kita mau ngomong 2 jam kebaikan, menasihatin orang, tanya kabarnya, itu lain. Menyabarkan orang pada saat takziah dan musibah, itu lain, kan gitu. Tapi ini orang ngomong padahal yang kosong, nggak ada. Saya kadang-kadang lihat orang subhanallah duduk ngobrol, nggak ada yang ngobrolin gitu. Ngobrolin tentang satu orang pemain bola dunia 3 jam, 2 jam, apa ini? Apa ini, apa didapatin gitu? Nggak ada didapatin sama sekali gitu, kosong gitu. Mungkin sekedar tahu informasi, iya, tapi berdebat dalam masalah hidup dia untuk apa? Lebih baik kita pelajari sirah Nabi, ya kan? Kita bisa habisin itu dalam 2-3 jam, ringkasin ceritanya, bisa singkat, sebenarnya bisa selesai, dapat pelajaran kisah Abu Bakar, kisah Umar, kisah orang-orang saleh. Mestinya begitu. Malu dan sedikit bicara dalam masalah yang mengandung dosa adalah 2 cabang dari cabang-cabang keimanan. Jadi jelas keimanan tuh. Ini sesuai dengan hadis Nabi tadi yang saya sudah jelaskan ya sebelumnya. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Dia diam saja. Di sini artinya opsinya ucapin yang baik atau dia diam. Nah, sebagian ulama mengatakan maksudnya kalau dia ngomong kebaikan, kalau dia diam dia bertafakkur, tetap akan ada pahalanya. Sedangkan berbicara kotor dan banyak omong terus, gitu kan, adalah 2 cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Jadi di sini jelas kita boleh ngomong, kita boleh cerita, tapi semuanya kejujuran, semuanya kebaikan, semuanya tuntunan, nggak ada hal-hal yang kosong. Seperti itu gambarannya. Jadi di sini dibedakan antara iman dan kemunafikan, dan ini 2 ciri khasnya. Kalau orang beriman selalu malu, gitu kan? Sabda Nabi SAW, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu itu tidak akan berdatangan kecuali kebaikan. Dalam hadis lain dikatakan haya itu kemaluan, malu itu ya rasa malu itu semuanya kebaikan, semuanya kebaikan ya, dan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam hadis yang lain dikatakan, jadi malu itu sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Dalam hadis Sahih Bukhari juga dikatakan Nabi SAW itu lebih malu ya daripada seekor anak hewan yang ada di lubangnya ya. Karena ada anak-anak hewan itu kalau mau keluar dia tidak mau, gitu kan? Dia sembunyi karena dia masih takut atau dia masih malu untuk dikenal. Nabi SAW lebih malu daripada itu. Artinya beliau sangat menjaga perilakunya. Bukan berarti orang itu tidak banyak berbicara kecuali kebaikan, mungkin kita tidak melihat ada kelebihan-kelebihan sesuatu, tapi ternyata dia orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat luar biasa gitu. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in terkenal sekali, kalau orang lihat dia, orang anggap dia biasa sekali. Tapi subhanallah, pada saat jihad dikumandangkan, dia berada di saf pertama. Pada saat sholat berjamaah, dia selalu di saf pertama. Pada saat berinfak, dia selalu di saf pertama. Ya, bahkan dia pernah menghajikan satu ya kota Baghdad dengan biaya dia sendiri. Padahal awalnya dianggap dia orang biasa gitu kan. Tapi setelah dia memang dikenal dia seorang alim, dia iklankan, saya mau haji. Maka semua orang mendaftar gitu kan. Pada saat mau bayar pun dia bilang, kalau kalian mau haji sama saya ada syaratnya. Jangan bayar apapun sampai nanti di pertengahan jalan saja menuju ke Mekah. Ini saya sudah siapin kuda-kuda sama untanya dan makanannya. Orang-orang pikir akan bayar pertengahan jalan, maka mereka ikut gitu kan. Di tengah jalan mereka kumpul, wahai imam, ini sudah setengah jalan, sebelum sampai Mekah kami mau bayar gitu kan, biaya-biaya. Kata dia, jangan dulu, nanti akan mengganggu keikhlasan saya dan ibadah. Kalian fokus saja ibadah. Kok untanya dan kudanya masih ada, makanannya masih cukup, dan di Mekah pun saya sudah siapin kemahnya. Ini satu kota yang di haji ini, bukan satu dua orang gitu kan. Satu kota Baghdad itu luar biasa gitu. Kalau kita anggap ratusan orang saja, dia biayai semua itu luar biasa gitu kan. Ya kadang-kadang kita untuk membiayai satu orang saja repotnya luar biasa. Apalagi belum murid kita, masya Allah, cerita sana sini gitu kan. Ini satu kota Irak gitu. Satu kota Baghdad. Maka setelah itu orang-orang pun sabar sampai pas tiba di Mekah, mereka bilang lagi, kami sudah tiba di Mekah nih, kemah-kemah sudah kami nikmatin, kami mau bayar biayanya. Kata orang ini, tidak, tunggu dulu ya. Saya, Abdul Mubarak bilang, saya ingin kalian membayar saya nanti setelah pulang, setelah selesai haji. Kemah sudah ada, makanan sudah siap, biarin aja dulu, jadi gak kacau semuanya administrasinya. Orang akhirnya makan, minum, haji, sampai selesai haji. Waktu sudah mau pulang mereka bilang lagi, sekarang sudah selesai haji nih, kami mau bayar sebelum pulang. Dia bilang begini aja, nanti kalau sudah tiba di Irak ya, baru kalian bicara sama saya pembayaran. Ya biarin aja, sekarang kan masih ada unta, masih ada makanan, masih ada semua. Baiklah, sampai tiba di Irak, mereka bilang, sekarang sudah tiba, kami mau bayar. Kata Abdul Mubarak, Allah sudah bayarin semuanya. Udah, selesai, enggak usah dibayar gitu. Enggak usah dibayar. Ya, begitu cirinya orang ini gitu. Dan salah satu ciri khasnya Abdullah bin Mubarak ini, beliau tidak banyak bicara, beliau tidak banyak berdebat gitu kan, kecuali hal-hal yang bermanfaat. Ya, seperti itulah kurang lebih kehidupannya yang sangat luar biasa, masuk ke semua lini kehidupan ibadah yang tidak bisa digambarkan lagi. Ya, dan banyak sekali contoh berhubungan dengan masalah ini. Baik, ini dosa besar ke-65. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, hukum nonton sepak bola dan tinju. Umumnya olahraga itu kan dibolehkan dalam Islam. Olahraga itu dibolehkan. Karena ulama bilang ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'iddulahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah selalu dari diri kalian apapun yang kira-kira bisa meningkatkan keterampilan kalian dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Di sini ulama tafsir bilang maksud dalamnya adalah keterampilan perang, olahraga, ya, kesehatan fisik. Itu semua masuk dalam hal-hal yang dibolehkan dalam agama Islam, dibolehkan. Jadi kita bermain bola boleh, gitu kan? Bermain olahraga-olahraga semuanya yang kira-kira ya tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka boleh saja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar kita mengajarkan anak kita memanah, melempar tombak, menunggangi kuda, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suruhlah anak-anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari, suruh loncat di atasnya." Ya, suruh berenang dan semuanya. Berarti kita boleh menekuni, sebagaimana kita boleh menekuni, kita juga boleh menyaksikan. Ya, karena Nabi SAW seringkali menyaksikan para sahabat yang memanah, yang melempar tombak, menyaksikan ya. Kalau kita sekarang mungkin melalui TV, gitu kan. Maka itu hal-hal yang masih dibolehkan. Allahu a'lam, yang saya ketahui pendapat ulama mengatakan masih dibolehkan. Tetapi berhubungan dengan masalah, memang kita ingin mendapatkan keterampilannya, gitu kan. Bukan masuk ke bab-bab yang haram seperti orang nonton bola kemudian dia judi misalnya, ya kan? Nah, itu masuk dalam bab haramnya, gitu kan? Jadi ini tidak boleh, semestinya tidak boleh dibolehkan. Tapi kalau masih secara umum olahraga, maka itu dibolehkan karena Nabi SAW juga menyaksikan para sahabat pada saat mereka berolahraga. Jadi itu insya Allah tidak ada masalah. Enggak, itu tidak dihitung, itu tidak dihitung buang waktu, Bu. Itu sesuatu yang waktu ya. Orang saya mau olahraga jalan pagi sebelum subuh, nanti pas subuh saya mau singgah di masjid tertentu misalnya. Itu perilaku dia berolahraga. Kalau saya mau nonton di TV acara lomba lari misalnya, adanya jam 4 subuh. Saya hobi, saya ingin tahu bagaimana lomba lari itu misalnya. Ya itu olahraga. Itu kan tadi saya bilang masih dibolehkan, gitu kan. Yang tidak boleh ini misal ada orang memang betul-betul menghabiskan semua waktunya, terbengkalai ibadahnya karena masalah itu. Dia lebih pilih nonton bola daripada sholat malam misalnya. Nah itu gak boleh, gitu kan. Itu gak boleh. Dia pilih olahraga, azan dikumandangkan, ah nanti aja tanggung, tetap olahraga. Ini gak boleh, ini yang tidak boleh. Itu sudah biasa di Saudi. Memang di Saudi dipisah ya, dipisah. Jadi kayak kolam renang, kolam renang. Kami tuh masih mahasiswa di sana itu, kami sering dipanggil oleh para syekh-syekh. Semua mahasiswa laki-laki kita datang ke satu tempat. Jadi seperti villa ada kolam renangnya, lalu ada ceramah. Habis ada ceramah kami olahraga situ, berenang rame-rame sama teman-teman gitu kan. Biasa orang bercanda, hal-hal yang positif, main olahraga, main bola dan segala itu tidak ada masalah. Bukan hal yang dilanggar karena mereka membolehkan saja. Tapi pada saat azan, sholat, itu semuanya sudah berhenti. Sebelum azan berapa menit, itu sudah berhenti semua. Terus kemudian sholat berjamaah, tidak kehilangan sholat berjamaahnya. Dan memang di Saudi pun ditutup tuh, tutup semua. Kalau sudah mau azan setengah jam, 15 menit tutup semua. Semua disuruh keluar, enggak boleh. Gitu kan? Walaupun di situ ada masjid dekat yang bisa sholat, misal contoh. Jadi kalau tidak sampai terjadi pelanggaran agama tidak masalah, tapi kalau itu sampai betul-betul bunyi membuang-buang waktu gitu kan. Ya, itu sampai hal-hal yang sudah enggak boleh ya, sudah sampai pada tingkat enggak boleh dia membengkalikan sholatnya. Enggak usah nanti saya sholat subuh, enggak usah tahajud, sekarang saya nonton bola aja tanggung, enggak bisa. Itu kan enggak bisa. Karena gini, satu hal, kalau kita fanatik dengan satu perbuatan duniawi yang sifatnya mubah, itu kan mubah saja, olahraga ya, mubah, maka tidak boleh kemubahan sesuatu itu menghilangkan hal yang sunnah, bukan wajib lagi, sunnah. Yang mubah gak boleh menghilangkan sesuatu yang sunnah, apalagi kalau sampai yang wajib, memang gak boleh. Dan kalau kita yang mau berbuat satu perbuatan yang mubah, apalagi maksiat ya, coba tanya diri sendiri, kalau saya tidak lakukan, kenapa? Gitu kan? Tidak ada masalah, kalau saya diajak teman-teman ke karaoke, saya tidak ke karaoke, kenapa? Gak ada apa-apa, tangan kita gak putus, kaki kita gak putus, mata kita gak buta, gak ada apa-apa gitu. Malah lebih enak tidur di rumah, berzikir kepada Allah, tidur baca Quran berapa lembar, tidur habis itu. Sholat malam bangun, gak ada sesuatu yang terganggu. Dan juga saya titik beratkan selalu ya, ibadah dan kemaksiatan itu dua-dua punya kenikmatan, punya kenikmatan. Maksiat itu ada nikmatnya. Nonton film itu ada kenikmatannya, bukan tidak ada. Melihat orang action ahli badannya kekar, ahli tembak perang, strategi, macam-macam lah, apa saja alasannya. Apalagi kalau sampai pada kemaksiatan perempuan yang cantik ini kelihatan auratnya, musik-musik, ada kenikmatannya, gitu kan? Itu dosa. Ibadah juga punya kenikmatan sebagaimana itu punya kenikmatan tuh. Sholat itu ada nikmatnya, majelis ilmu begini ada nikmatnya. Ya kan, pergi haji umroh ada nikmatnya. Ibadah ada nikmatnya, baca Quran ada nikmatnya. Tapi perlu kita tahu ya satu hal. Kenikmatan amal saleh ini tidak bisa kita rasakan selama kita masih menikmati kenikmatannya maksiat, tidak bisa. Jadi kalau kita sholat tapi kita masih bermaksiat, maka ini tidak ada kenikmatannya, hilang. Hilang gitu. Tapi kalau ini kita tidak nikmatin, makanya saya bilang kemaksiatan coba ditutup, kerannya tutup, berhentiin. Dan kalau saya tidak buat, kenapa sih? Gak apa-apa kan, sudah lawan, lawan syaitannya, gak mau. Gitu kan? Kalau kita redam ini, maka akan kita dapatkan kenikmatannya ini. Makanya orang kalau sudah nikmat ibadah, kayak contoh begini, ibu-ibu sudah pakai jilbab, mungkin pakai cadar. Pada saat kita sudah mengerjakan itu sebagai sebuah perbuatan ibadah, kita merasa nyaman setiap keluar pakai jilbab kan? Baik, pada saat kita disuruh buka, di depan orang yang bukan mahram, pasti gak enak kan? Karena kenikmatan ibadah itu sudah kita rasain. Maka kenikmatan dosa, pakai jilbab sudah nikmat, tidak pakai jilbab, kenikmatannya hilang. Kita malah merasa jijik dengan itu. Kalau rambut saya kelihatan, leher saya kelihatan, kita merasa gak nyaman. Karena kenikmatan ini sudah kita ambil. Jadi masing-masing kuning. Tapi kalau kita merasa nyaman dengan telanjang, tidak tutup aurat, kenikmatan pakai jilbab hilang. orang-orang itu akan bilang, kenapa ya pakai begitu, kenapa ya pakai, karena dia sedang menikmati kenikmatannya maksiat, tidak bisa ketemu nih, tidak bisa. Makanya tinggal kita pilih, mau merasakan kenikmatannya ibadah, maka harus jauhi dosa. Mau menikmati kenikmatannya dosa, maka pasti akan jauh dari nikmatnya ibadah. Gak bisa khusyuk dalam sholat, gak bisa. Biar tutup mata, biar mau baca ayat pelan-pelan, karena masih ada kenikmatan dosanya di situ. Orang lagi sholat, Allahu Akbar, ingat, ini jam berapa ini, sebentar ada sinetron saya, sebentar ada ini, sebentar ada itu. Sholatnya jadi amburadul, kenikmatan sholatnya hilang. Karena kenikmatan maksiatnya lebih dominan dalam dirinya, menonton sinetronnya lebih dominasi. Gitu kan? Sebentar ini tengkar sama suaminya, sebentar ada masalah sama anaknya, sebentar begini, pembantunya membunuh, macam-macam. Jadi dalam sholat pun ditarik itu sama syaitan. Gitu kan? Nggak bisa, ya kan harus dipilih salah satunya. Gitu kan? Harus kita mendominasi diri kita dengan nikmatnya ibadah. Dan kenikmatan ibadah akan dirasakan pada saat diri kita sudah dipaksa beribadah. Harus dipaksa, jadwalin. Nanti malam saya harus sholat malam, harus. Mau teman saya sholat, mau istri suami saya sholat atau tidak, saya gak mau tahu. Saya mau sholat, harus programin tuh. Ya, besok pagi saya harus zikir pagi, saya harus sholat subuh on time, saya harus sholat duha 4 rakaat, jadwalin. Saya harus baca Quran setengah lembar per hari, terus. Saya harus silaturahim keluarga, saya harus telepon orang tua saya harus gini, saya harus gitu. Setiap hari kita jadwalin. Jadwalkan diri terhadap ibadah ini akan memunculkan kenikmatannya nanti. Kalau sudah jadi terbiasa, kenikmatannya akan ada. Dan dengan munculnya nikmat ibadah, maka nikmat maksiat hilang. Gak ada lagi. Dan kalau sudah nikmat maksiat tidak ada, kita gak mau lagi maksiat itu. Udah gak mau, karena nikmatnya sudah terhapus. Dengan adanya nikmatnya ibadah, Allahu a'lam. Itu boleh ya. Ada lagi? Ada yang punya pertanyaan lagi? Apa saja? Kenapa? Debat capres. Itu kan pernah saya bahas masalah kriteria pemimpin dalam Islam ya. Sebenarnya ada tiga hal dalam Islam itu Pak. Calon pemimpin itu harus ada tiga hal. Pertama Muslim, harus Muslim, nggak boleh nggak. Gak boleh kita memilih non-muslim sebagai pemimpin kita. Itu sudah mutlak, hukum agama begitu. Makanya Allah mengatakan, hai orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin kalian ya, karena mereka pemimpin sebagian yang lainnya. Siapa yang memilih mereka, maka berarti dia dari golongan mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu la tattakhidu Yahuda wa Nasara awliya, ba'dhum awliya ba'd, wa may yatawallahum minkum fa'innahu minhum. Yang gitu. Ini jelas, Nabi SAW waktu tiba di Madinah juga, beliau langsung menobatkan diri menjadi raja dan menjadi nabi, ya kan gitu. Pembentuk pengurusan mutlak di Madinah. Sementara di Madinah ada tiga raja Yahudi waktu itu, ada suku Kainuka, Nadir dan Quraidah. Tapi Nabi SAW tidak akui kerajaan mereka, gitu kan, tidak diganggu kekayaan mereka, silahkan, tapi yang memimpin Madinah adalah seorang Muslim. Yang kedua adalah harusnya seorang alim, harusnya. Idealnya yang memimpin Indonesia ini memang seorang alim, faham agama. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Nabi Muhammad SAW sendiri, tolok ukur untuk jadi pemimpin itu adalah tahu sholat, tahu hukum halal haramnya Allah. Dia harus alim dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak ya kejadiannya kayak kita sekarang. Karena tidak alim, tidak tahu mana halal haram, maka Indonesia masih bercampur baur antara masjid iya, tapi karaoke iya. Ya kan, maksiat masih banyak, lampunya terang, sebagaimana masjid juga terang lampunya, jadi bersaing, kan gitu. Tidak ada masalah, semua terjadi, semua boleh, semua gini, negara kita bebas, negara kita republika, dan macam-macam. Nah ini karena pemimpinnya memang bukan seorang alim, mestinya begitu. Tapi alim ini, alim benar ya, dalam arti kata bukan warisan. Ya. Karena di Indonesia ini kalau ayahnya kiai, anaknya kiai. Ya, ayahnya ustadz, anaknya ustadz. Walaupun dia tidak paham agama, ini bahaya sekali. Nah yang ketiga yang Bapak tanyain nih, syarat kriteria dalam Islam itu harusnya dia tidak meminta jabatan itu. Makanya dalam Islam tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan dalam Islam untuk debat supaya tahu kualitasnya. Jadi kualitas seseorang itu ditolak ukur dari poin kedua tadi, masalah alimnya, dia tahu mana halal haramnya Allah, gitu kan. Nah ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi, Inna wallahi la nuwalli hadha ala hadzal amr ahadan sa'alahu aw harasa alaih. Kami demi Allah tidak akan pernah memilih seorang pemimpin untuk kaum muslimin yang sengaja memintanya atau mengejarnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi tidak boleh sebenarnya kita ini memilih orang yang sengaja mengorbit dirinya. Mestinya begitu, mestinya idealnya. Tapi kenapa kita Indonesia akhirnya harus orbit diri? Karena sistem, sistem demokrasi yang kita pakai ini, itu memaksa setiap calon, itu kan, capresnya atau calegnya untuk mengorbit diri. Dibolehkan kan pasang fotonya, pasang misi-misinya sampai penuh semua, satu Jakarta foto macam-macam, gitu kan. Ini semua diorbit dirinya karena sistem demokrasi, gini-gini, harusnya. Nanti diadakanlah perdebatan diantara mereka. Apakah perdebatan itu memberikan gambaran bahwasanya memang dia akan menjalankan semua program? Tidak, bukan seperti itu. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat akan meninggal dunia, beliau menunjuk Abu Bakar. Selesai, Abu Bakar harus jadi pengganti saya sholat. Dan waktu itu sampai hari kiamat berlaku, pemimpin muslim wajib faham tentang sholat, rukunnya, tata caranya, bacaannya, jenis-jenisnya, mana wajibnya, mana sunnahnya, semua jelas gitu kan bagi dia. Makanya kata Nabi SAW, suruh gantikan sholat saya jadi imam Abu Bakar, gak boleh orang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, Allah dan Rasulnya nolak menggantikan saya sholat kecuali Abu Bakar, gitu kan. Abu Bakar disepakati oleh para ulama adalah orang yang paling alimnya sahabat, orang yang paling paham agama, bukan orang yang paling paham politik, bukan. Orang yang paling paham mana yang Allah bolehkan, mana yang Allah tidak bolehkan. Karena itu yang penting pada saat jadi pemimpin, dia terapin itu. Indonesia sekarang masih pegang hukum Belanda, Malaysia masih pegang hukum Inggris, Mesir, Tunis, Jazair, ya, umumnya negara-negara Islam di Afrika masih pegang hukum Perancis, gitu kan? Hukum-hukum manusia semua. Hukum manusia, bukan hukumnya Allah SWT. Muslim memang hukumnya Allah. Kita ini orang Islam memimpin dunia 1300 tahun lebih, gitu kan? Dari zaman Nabi SAW 1 Hijriah sampai 10 Hijriah, zaman Abu Bakar 11 sampai 13, zaman Umar 13 sampai 23, zaman Ali 37, zaman Uthman tahun 23 sampai 37, zaman Ali 37 sampai 40. Berdiri kerajaan pertama Islam tahun 41 sampai 132 Hijriah. Berdiri Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah. Lalu berdiri Utsmaniyah di Turki yang baru runtuh jadi menjadi republika. Dari khilafah, ya, dari sistem Islam yang mereka terapkan itu menjadi republika kayak kita sekarang, gitu kan? Meninggalkan semua hukum Islam, tidak ada lagi kisos, enggak ada lagi hukum-hukum Islam, perempuan boleh pakai jilbab, boleh enggak, muslim boleh jual yang haram, boleh ini, boleh macam-macam, pokoknya sama saja berbaur. Negaranya Islam, orang-orangnya Islam, tapi yang diterapin bebas, tidak harus hukum Islam. Itulah sistem republika dan sistem demokrasi yang dikembangin, gitu kan? Itu runtuh dari khilafah menjadi republika tahun 1924 Masehi. Ya kurang lebih sekitar tahun 1335 Hijriah. Kita hari ini 1435 Hijriah, berarti 100 tahun yang lalu saja tuh kurang lebih. 100 tahun yang lalu saja hukum Allah diganti menjadi hukum-hukum non-muslim. Kayak Indonesia kan baru 69 tahun merdeka, misalkan gitu. Ya, semenjak itu kita pakai hukumnya Belanda terus berjalan. Hukum Belanda, hukum manusia. Musuhnya kan penjajah diusir, kalau kita merdeka yang sebenarnya, merdeka dari semuanya termasuk sistemnya. Kita enggak, kita usir orangnya tapi kita masih pakai apa yang dia tinggalkan, gitu kan. Lain kalau fasilitas mobil segala, kalau peraturan-peraturan untuk apa? Nah, hukum Islam ada kok. Kita lupa 1300 tahun dari zaman Nabi SAW sampai Utsmaniyah tadi kita memimpin dunia. Saya dan Anda ini adalah generasi dari pemimpin dunia muslim, gitu kan. Memang hukum Allah, Allah mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka mau? Kata ulama tafsir hukum manusia, ya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, sebaik-baik penentu hukum, gitu kan. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan pada kisos itu orang hukum-hukum hukuman Allah itu yang berlaku halal haramnya Allah itu ada kemakmuran kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Jadi jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Cuman kita kembali kepada hukum-hukum yang lain. Hukum yang lain akhirnya kita ketinggalan seperti sekarang. Bapak Ibu tahu enggak bahwasanya sampai hari ini subhanallah, sampai hari ini di Spanyol itu yang paling dibanggakan oleh pemerintah Spanyol itu jembatan, bangunan, peninggalan dulu kerajaan Abbasiyah dan Umayyah yang berdiri di sana. Sampai sekarang di Spanyol itu dianggap sebuah bangunan yang luar biasa, gitu kan. Sampai sekarang banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang diharumkan namanya di dunia, dan itu tidak bisa dilepaskan. Seperti ada Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, ada Al-Jabar dalam ilmu matematika, gitu kan? Ada Al-Jazari itu ada di dalam ilmu listrik, ya, yang akhirnya dikembangkan oleh Thomas Edison, dan orang-orang kira Thomas Edison yang menemukan, padahal sebenarnya dari teori dia, gitu kan? Dan banyak sekali ilmuwan Muslim yang memang tadinya memang mereka mengembangin semua ini, cuman kita ditutupin dengan media yang ada sekarang, kesannya orang Islam tidak punya apa-apa. Makanya perlu beli tuh, ada buku-buku, ada DVD-DVD terbit sekarang itu, judulnya Perkembangan Islam di Amerika, Sejarah Islam Masuk ke Eropa. Ada buku-buku, ada film, apa, DVD-DVD dokumenter, ya, saya milikin di rumah, itu bisa dilihat tuh. Jadi kita bisa lihat buka wacana kita, bagaimana Islam dulu masuk, bagaimana peninggalan-peninggalan Islam, bagaimana perkembangannya di Eropa, di Amerika, di Australia, di mana-mana lah, gitu kan. Jadi sangat banyak sebenarnya, cuman kita memang yang meninggalkan, Allah musta'an, hukum kita atau hukum Allah, akhirnya kita jauh gitu kan. Karena makanya Syekh Utsaimin mengatakan tidak bisa orang Islam kembali kepada kejayaan mereka kecuali mereka kembali kepada apa yang membuat dulu generasi sahabat dan tabi'in jaya. Itu karena mereka fanatik dengan hukum Allah SWT. Umar bin Khattab waktu jadi khalifah itu, Bapak Ibu sekalian, bukan ahli politik itu. Orang tinggal di Mekkah, enggak ada lampu, enggak ada apa. Umar bin Khattab itu kerjanya, Umar bin Khattab setiap hari di Mekkah. Bapak Ibu tahu apa? Dia punya kebun kurma ya, tapi tiap hari berburu. Berburu balik itu di Mekkah. Setelah masuk Islam tahu mana halal haramnya Allah, terus baru berapa tahun masuk Islam di Madinah jadi khalifah. Dan dengan jadi khalifah dan dia terapkan mana yang halal, mana yang haram hukumnya Allah di muka bumi ini, tersebar Islam kemana-mana, ekspansi. Seluruh Persia masuk Islam di zamannya beliau, Afrika seluruh masuk Islam di tangan beliau, gitu kan? Persia di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Afrika masuk dari pintu Mesir, kemudian Tunis, Jazair, suku barbar semua banyak masuk Islam, itu di tangan Amr bin As. Kemudian negeri Syam, gitu kan, itu masuk di tangan melalui tangan Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk, kemudian juga dikembangkan dengan Yazid bin Muawiyah setelah itu, dan seterusnya, gitu kan. Yazid bin Abi Sufyan, maaf, anaknya Abu Sufyan, itu menjadi gubernur di negeri Syam setelah dia meninggal digantikan oleh adiknya Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan. Jadi seperti itu berkembang. Maka kita lihat Islam itu berkuasa luar biasa. Yani Islam berkuasa dan memang hukum Allah yang mestinya diterapkan. Seperti itu gambarannya, Allahu a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau idealnya memang harus memimpin Muslim, nggak bisa nggak boleh semestinya, gitu kan? Tapi sekarang yang terjadi di Jakarta ini sistem yang membawa dia, kan gitu? Sistem yang membawa. Jadi bukan umat Islam sengaja menyodorkan dia, kan gitu? Nah kalau sistem ini ulama mengatakan bukan sengaja dipilih, ya kan gitu? Bukan sengaja membuat dia menjadi pemimpin nomor satu. Maka berarti dilihat kepemimpinan dia. Kalau dia mengubah hal-hal yang atau membuat peraturan-peraturan, gitu kan, yang bisa keluar dari hal-hal yang Allah larang atau Allah perintahkan, maka nggak boleh. Harusnya memang ditolak, gitu kan? Harusnya ditolak. Harusnya, memang begitu idealnya. Ya, karena wajar kan, seorang pemimpin Muslim menerapkan di bawah kepemimpinan dia hukum Islam sebagai Muslim kan? Saya misalnya presiden, lalu saya biarin masjid azan, bangun masjid, ya kan, rumah anak yatim, semua perempuan boleh dia pakai jilbab, ya kan, saya terapin itu. Kalau saya balik, kita balik, seseorang Nasrani, dia pemimpin, lalu dia mau gereja hidup, banyak orang nyanyi-nyanyi, pendeta di orbit, wajar, agamanya dia kan. Nah, yang jadi masalah pada saat dia berada di tengah-tengah umat Islam dan dia mau terapkan agamanya, dan itu pasti terjadi, wajar dia mau fanatik, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi kalau enggak, ya kesalahan umat Islam, kenapa dipilih, gitu kan? Emang enggak boleh, itu enggak boleh dimain-main masalah begitu. Tidak boleh main-main dengan masalah kepemimpinan dalam Islam. Jadi Allahu a'lam, posisi kaum muslimin di Jakarta ini betul-betul, ya kita berharap Allah berikan hidayah, gitu kan, calon gubernurnya. Kemudian ada orang Islam mungkin yang mendekati, memberikan gambaran. kalaupun tetap dalam agamanya, maka itu juga dalam batas waktu saja sampai dia selesai, kan masa dia selesai, dan itu juga pada kita masih menjalankan apa yang diperintahkan selama itu tidak bertolak belakang dengan hukum Allah. Tapi kalau sudah bertolak belakang dengan hukum Allah, maka tidak boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian harus patuh kepada pemimpin kalian walaupun dia seorang budak berkulit hitam dari negeri Habasyah, gitu kan, dari negeri Habasyah. Lalu dalam hadis lain dikatakan akan datang pemimpin-pemimpin setelahku nanti, orang-orang yang kalian tidak suka sebagian keputusan mereka karena melanggar hukum Allah, dan kalian suka sebagian keputusan mereka karena sesuai dengan hukum Allah. Maka siapa yang memungkiri keputusan yang salahnya itu tidak sesuai dengan hukum Allah, maka dia telah selamat dari hisab hari kiamat. Siapa yang siapa yang mengingatkan dengan lisan, pertama siapa yang memungkiri dalam hati, selamat hisab hari kiamat. Siapa yang mendukung pendapat yang salah tadi itu, maka siapa yang mengingatkan dengan lisannya, maka dia akan dapat pahala. Siapa yang mendukung, dia akan dapat hukuman. Dia akan dapat hukuman. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, boleh enggak kami angkat pedang nih memerangi pemimpin seperti ini, gitu kan? Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka tidak melarang kalian sholat. Kita lihat, gitu kan? Kalau kita sudah dilarang sholat, lain ceritanya, harus dikulirkan. Tapi kalau tidak ada masalah dengan masjid, tidak ada masalah dengan sholat, tidak ada masalah muslim pakai jilbab, tidak ada masalah majelis ilmu, tidak ada masalah azan dikumandangkan, itu ya sudah, gitu kan? Jangan terjerumus nanti kedua kali memilih lagi orang non-muslim. Mestinya begitu, apalagi kondisi Jakarta yang luar biasa mayoritas muslim, gitu kan? Mestinya. Tapi itu sudah terjadi, makanya jadi pelajaran buat kita semua, pelajaran. Gitu kan. Ada lagi? Ya, yang dimaksud dengan tidak boleh satu barang dua harga itu, misal ada dua pembelian datang ke toko saya. Orang yang pertama datang saya jual 5.000 rupiah. Orang yang kedua datang saya jual 7.000 rupiah. Padahal memang harganya ini sudah umum adalah 5.000 rupiah. Itu contoh satu. Dan memang ini sudah standar harga nih. Memang ada produk yang sifatnya standar harga. Misal memang perusahaan mengeluarkan harga sabun merek A dengan harga 25.000. Semua toko jual 25.000. Mereka dapat dari diskonnya misalnya, gitu kan? Baik, itu sudah jelas. Tapi ternyata enggak, saya membeda-bedakan pembeli karena saya lihat ini orang kaya, saya jual lebih mahal. Saya lihat ini orang biasa, saya jual dengan harga ini. Ini yang dimaksudkan gitu. Jadi harga yang sudah ditentukan. Tapi tidak masuk di dalam situ kalau ada penjualan cash dan kredit. Itu ulama bilang tidak masuk dalam larangan tadi. Karena memang produk ini pada saat dibeli cash, saya akan misal dari perusahaan saya dapat diskon 30%, gitu kan. Orang kalau beli cash, saya akan berikan diskon dari 30% yang saya dapat dari perusahaan itu 20%. Berarti harganya jadi lebih murah. Kemudian kalau orang beli kredit, saya hanya kasih 5% diskonnya. Misal, maka perbedaan harga terjadi. Makanya tidak ada masalah. Bukan hal yang dilarang dalam Islam. Enggak, ya, saya belum selesai. Kalau produk itu bukan produk yang sudah ditentukan harganya, misal orang jual ayam, ayam tidak ada harganya, artinya tidak ada harga khusus. Misal ayam itu saya potong ayam kampung. Harga ayam kampung berkisar antara 60 sampai 70 ribu atau 60 sampai 100 ribu misalnya. Baik, di sini jual 60, di sana jual 70 ribu, ada yang satu jual 100 ribu. Itu enggak ada masalah. Karena itu bukan produk yang sudah disepakati ini harganya sekian. Tadi saya kasih contoh kalau perusahaan sudah tentukan. Kalau tidak ditentukan harganya itu enggak ada masalah. Itu bebas saja, karena ibu beli barang 10 ribu, ibu mau jual 100 ribu dalam Islam boleh. Enggak ada larangan. Gitu kan? Enggak ada larangan. Boleh saja. Cuma kita akan kehilangan konsumen otomatis karena ada orang lain jual lebih murah misalnya. Enggak ada masalah itu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa insyaallah. Ada lagi? Jadi gini, menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran itu ada hukumnya. Yang pertama wajib, yang kedua sampai yang ke-1000 sunnah. Misal, anak ibu nggak sholat, ibu nasihatin nih, kenapa nggak sholat, nah sholat itu wajib, gini. Itu yang wajib tuh, yang pertama sekali, harus mengingatkan. Kemudian kalau dia berbuat kemungkaran, kenapa nak nggak tutup aurat misalnya, kenapa begini, kenapa nggak puasa Ramadan, kenapa kamu bergaul sama lawan jenis, ya peringatkan, itu nggak boleh, agama larang, haram. Ini yang wajib. Setelah itu terjadi lagi, ternyata dia nggak sholat, dia belum tutup aurat, mengingatkannya sudah sunnah. Jadi kita di sini bukan lagi melihat dia sebagai anak kah, suami kah, istri kah, tapi dia adalah target dakwah. Ibu mau nggak dapat pahala dari dia, ya kan gitu. Kalau kita targetnya itu karena ingin mencari pahala, kapan dia baik saya akan dapat pahala, bukan cuma sekedar ini karena anak, ini karena suami, ini karena istri, maka itu akan, kita tidak akan jenuh, tapi kita sudah lepas dari hukuman hari kiamat kalau kita sudah ingkar mungkar yang pertama atau menyuruh kebaikan yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua sampai yang kesekian ratus ribu pun itu adalah sunnah hukumnya, gitu kan. Masalah ibu mau ingatkan tiap hari silahkan, tapi yang penting ibu tahu ibu sendiri sudah lepas dari hukum hari kiamat karena ibu sudah ingatin yang pertama. Cuman ya lebih baik, kata Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu waktu ingin menembus benteng Khaybar, wahai Ali, sebelum kau tembus Khaybar ini, benteng besarnya orang Yahudi, gitu kan, maka ingatlah yang kau tawarkan pertama Islam. Kalau mereka nolak baru mereka bayar jizya upeti, kalau mereka nolak baru kau perangi mereka. Ingatlah wahai Ali, seseorang saja yang dapat hidayah karena kau penyebabnya, maka akan lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am itu nikmat terbesar di dunia ini. Jadi kalau satu orang bisa jadi baik gara-gara kamu bisa dapat hidayah, masuk Islam kah, sholat kah, tutup aurat kah, karena kamu nasihatin, rutin, ingatkan dan semua, berikan hadiah-hadiah kaset, DVD, gunakan segala macam cara dengan cara hikmah, maka insya Allah itu akan lebih baik daripada hal yang terbaik di dunia ini. Artinya apa nih kira-kira, humurun ni'am itu ada yang mengistilahkan dulu unta betina besar yang badannya merah, yang harganya paling mahal. Ada yang mengistilahkan sekarang rumah, pesawat, kendaraan, mobil, apa sajalah kira-kira. Intinya kalau orang dapat hidayah, kita nanti hari kiamat mendapatkan hadiah dari Allah karena hidayahnya orang itu, ya kan gitu. Itu lebih baik daripada humurun ni'am, nikmat terbesar di dunia. Ya sekarang ibu tinggal bagaimana menasihatin, meruskan. Kalau ibu merasa ada manfaatnya dinasihatin, meruskan, silahkan, ya kan. Dan itu bukan aib ya. Kehidupan para nabi saya bilang tadi sebagai pelajaran. Nabi Nuh alaihissalam, istri dan anaknya tenggelam bersama kaumnya. Istri nabi, bukan istri ustadz lagi nih, gitu kan? Loh iya, istri nabi itu bisa meninggal tenggelam. Anaknya nabi, anak, apalagi kalau anak kita. Gitu. Tugas kita nasihatin, luruskan, gitu kan? Masalah dia tidak mau, tetap dia melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, ya itu bukan, kita mau buat apa kira-kira? Mau dibunuh anaknya, gak mungkin. Ya selebihnya tetap dinasihatin, tetap dikasih rambu-rambu, gitu kan? Tetap dikasih peringatan, ya, karena dia tinggal di serumah dengan kita, kita punya hak. Kan itu. Maka kita harus menegaskan, gitu kan? Saya di rumah tegasin anak-anak, ini gak boleh, ini boleh. Nah, ini peraturan abah di rumah ya, harus diikutin. Saya tekankan begitu, jadi mereka tahu, gitu kan? Dan itu akan membentuk pribadi-pribadi mereka mengikuti peraturan kita sebagai orang tua. Gak bisa toleransi, ya mau tinggal serumah ya harus mengikuti peraturan orang tua. Ini otomatis kan gitu. Jangan kita toleransi gitu. Kau kalau mau terus-menerus keluar malam, tidak mau tetap maksiat, tetap gini, kamu gak bisa tinggal serumah dengan saya, misal, gitu kan? Dikasih konsekuensi. Ya udah, saya tinggal keluar. Silahkan. Pasti dia akan kembali. Mau kemana gitu? Gitu kan? Secara otomatis banyak terjadi begitu. Misal dikasih rambu-rambu, tujuannya kita bukan ngusir, bukan, tapi kita ingin mempertemukan antara fanatisme terhadap maksiat tadi dengan dia taubat, dia meninggalkan itu, dia meninggalkan itu. Seperti itu. Enggak, doa itu doa kita lakukan, doa kita lakukan, tapi mengingatkan, menyuruh itu adalah hukumnya sunnah tadi saya bilang. Doa tetap kita lakukan karena doa itu senjatanya orang mukmin, gitu kan? Tetap kita doakan. Tapi kan tidak mungkin kita berdoa sementara dia lewat enggak sholat misalnya. Kan butuh peringatan, diingatin pada saat itu. Kan itu, sambil diduain. Jadi doa itu melengkapkan apa yang kita jadikan sebagai target. Ada lagi? Ya. Ya, jadi hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari itu, Bu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bukan istri marah-marah dengan suami, bukan. Kalau dalam hadis gini, kalau seorang istri melakukan nusyul, nusyul itu pembangkangan, tidak menjalankan kewajibannya, gitu kan? Sehingga suaminya kecewa. Suaminya kecewa bahasanya, gitu kan? Maka bidadari dari surga berkata, ya, berkata semoga Allah ya menjauhkan dia dari kamu, kesannya begitu. Sebentar lagi dia akan meninggal dan akan datang kepada kami. Karena kan nanti penghuni surga itu akan nikah dengan bidadari. Perempuan yang meninggal tidak ada suaminya menikah dengan ahli surga laki-laki, kan gitu. Jadi sudah ada pasangan ahli surga yang siap menunggu pada saat pasangan kita di dunia itu tidak baik, kan gitu. Emang begitu hadisnya. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran agama terjadi, maka akan ada ya Allah SWT siapkan untuk orang itu. Gak usah di akhirat deh. Kita gak usah bicara masalah bidadari di surga atau bidadara. Yang kita bicara sekarang ini di dunia. Ada banyak subhanallah kasus di yang saya temukan di pengajian saya. Ada bapak-bapak istrinya luar biasa. Gak mau tutup aurat, gak mau sholat, gak mau bantu dia untuk bakti dengan orang tuanya. Masalah terus. Anaknya dilarang melanggar ini, tetap istrinya dukung untuk buat itu. Jadi selalu kacau seluruh rumah tangganya gitu. Dia sabarin sampai pada puncaknya cerai. Subhanallah, baru cerai sebentar saja, gitu kan, istrinya dengan sombong pergi tinggalkan dia. Allah mudahin dia nikah dengan seorang perempuan salihah, wanita yang temanin dia sampai dia meninggal. Ada terjadi begitu. Ada sebaliknya juga, itu pasti sunnatullah. Ada perempuan yang sabar dengan suaminya, memabuk, suka mukul, marah-marah, macam-macam, pelanggaran, tidak kasih nafkah, semua dengan kasar, dengan keras, gitu kan. Sabar. Sampai pada puncak sudah tidak bisa, berdoa pada Allah, Allah pisahkan misalnya, maka Allah pasti datangkan seorang pengganti. Jadi saya tahu seorang ibu di pengajian di Polonia ya, umurnya ibu itu kalau gak salah ya, kalau saya tidak salah, karena dia sudah punya cucu banyak. Orang ini Masya Allah gitu, cucunya mungkin ada 6-7, anaknya sudah nikah semua kok gitu kan. Mungkin umurnya sekitar 60 atau 65 tahun. Suaminya meninggal, jadi selama hidup kisahnya dia itu sangat bakti dengan suaminya, sangat baik. Suaminya meninggal, pada saat sudah meninggal, ternyata dia sendirian di rumah yang besar itu dan memang kondisi fisiknya juga masih sehat, gitu kan? Itu subhanallah, tiba-tiba dapat berita menikah dengan seorang laki-laki yang bujang sudah lama nggak pernah, belum memang menikah dari Imarat, negeri Imarat. Dan saya kenal suaminya itu, sering datang kepada ketemu sama saya di pengajian di khutbah Jumat, gitu. Artinya ada wanita-wanita yang salehah yang Allah mudahkan, yang itu mendapatkan jodoh yang baik setelah itu. Ada juga sebaliknya begitu, laki-laki yang tadinya istrinya nusyut terus, begitu pisah saja subhanallah, pisah rumah saja atau cerai udah, pasti Allah SWT datang dengan penggantinya, dengan sunnatullah. Itu di dunia, begitu pula dengan di akhirat. Begitu pula dengan di akhirat, gitu kan. Jadi insyaallah kita menjalankan rumah tangga itu, menjalankan sebagai seorang hamba Allah yang sedang menjalankan kewajiban. Udah. Suami, istri, anak, orang tua, mertua, saudara, saudari, itu semua boneka-boneka yang Allah titipin saja. Udah. Ini suami saya, ini istri saya, ini orang tua saya, ya kan gitu. Semua ini kita anggap peluang-peluang saya untuk masuk surga dari dia, yang mana nih? Oh, bakti ya, sudah bakti. Bantu ya, bantu. Nasihatin ya, nasihatin. Udah, karena Allah semuanya. Kita kalau kehilangan mereka tidak sedih. Ya kan gitu. Kita juga kalaupun kita meninggal, kita akan dapat pahala yang maksimal dari Allah. Semua jadi mudah. Kalau semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Entar di belakang dulu, maaf ya. Baik, pertanyaan yang serupa, ada juga contoh yang lain Bu ya, tapi kasus yang berbeda. Bagaimana tadi pertanyaan Ibu, masjid kami pernah galang untuk pembangunan, kemudian melalui nomor rekening ditransferlah uang-uang sampai jadi masjid. Ternyata setelah bangun masjid, ada dari antara dana yang masuk bangun masjid itu adalah dana zakat mal, dan kami tahu dari pendapat ulama tidak boleh membangun masjid dari zakat mal, gitu kan? Karena istilah sabilillah itu hanya jihad di jalan Allah. Ini pendapat jumhur ulama memang. Sebagian pendapat ulama Mesir mengatakan sabilillah masuk semua kegiatan di jalan Allah, termasuk bangun masjid. Jadi masih ada pendapat ulama yang membolehkan sebenarnya zakat mal masuk di masjid, tapi itu sebagian kecil. Baik, kita anggap kita berpegang pada pendapat pertama. Bagaimana solusinya kalau masjid sudah terlanjur dibangun dari zakat mal? Saya kasih contoh yang lain. Bagaimana kalau ada masjid? Saya pernah dipanggil ceramah di salah satu Jakarta Selatan, ada satu masjid. Itu pernah dibangun oleh bank konvensional yang bangun. Memang dari uang riba. Saya ceramah itu saya gak tahu. Setelah selesai ceramah saya tanya-tanya, ternyata ikhwah-ikhwah itu cerita sama saya, ini semua dana dari bank. Kalau begitu akhi, saya tidak akan isi pengajian di sini, saya bilang. Saya tidak akan isi pengajian di sini, saya akan berhentikan. Lalu bagaimana caranya supaya masjid ini bisa jadi halal? Dasarnya sudah terlanjur dari uang riba. Baik, ada solusinya. Baik pertanyaan ibu tadi atau pertanyaan kasus misalnya uang dari uang riba, uang korupsi, sudah terlanjur masuk ke, atau uang haram masuk ke masjid. Maka caranya adalah dibebasin masjid itu dari anggaran yang sudah terlanjur terpakai. Misal tadi zakat mal berapa sih? 30 juta yang masuk. Oke, dari kas masjid nanti yang terkumpul, keluarin zakat mal itu 30 juta. Dari uang riba yang masuk 200 juta. Kumpulin dari uang celengan masjid yang contoh begini jemaah yang kumpulin gitu kan. Tiap Jumat, tiap sholat, tiap pengajian dikumpulin, walaupun pelan-pelan dicicil, dikeluarin. Sampai masjid itu bebas. Nanti bebas dari hal yang tadi tidak boleh. Karena sebuah fisik bangunan itu bisa tiba-tiba berubah menjadi baik dan halal pada saat memang dilakukan. Seperti contoh masjid-masjid yang di Turki, Hagia Sophia, itu kan dari gereja. Awal dari uang-uang gereja. Bagaimana caranya bisa membuat dia jadi halal? Adanya ekspansi Islam sehingga membuat wilayah itu jadi tunduk di wilayah Islam. Maka bisa diganti semaunya oleh pemimpin Islam itu. Nah itu bisa, berarti kan dengan kekuasaan bisa. Bisa dibebasin dengan harta. Dibebasin dengan harta. Tadi seperti kasusnya itu, keluarin saja sehingga dia bebas dari apa yang membelenggu tadi itu. Jelas, Bu? Kalau zakat mal tadi kembali kepada fakir miskin. Kalau dari uang riba itu maksudnya ke fasilitas umum. Jadi misalnya perbaikan jalan, WC umum, gitu kan? Apalah ya, fasilitas umum itu, umumnya fasilitas umum itu pendapat ulama ada yang mengatakan. Jadi pendapat jumhur ulama memang lebih cenderung kepada pengharaman. Cenderung kepada pengharaman itu karena memang ada hadis yang berbunyi Allah melaknat wanita yang menziarahi kuburan. Di sini orang-orang Arab dulu menggunakan istilah ziarah kubur itu adalah mengantar jenazahnya, gitu kan? Kemudian mendatangi kubur secara khusus, mendatanginya secara khusus di kuburan. Memang hadisnya begitu, Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur. Penziarah kubur ini maksudnya kata ulama tadi, mengantar jenazah masuk dalamnya. Karena dengan ngantar jenazah pasti kita ziarah kubur, pasti masuk gitu kan. Gak mungkin tidak, karena kita gak mungkin nunggu di depan pagar istilahnya. Antar sampai ke dalam, kemudian atau ziarah kubur secara umum. Dan memang umumnya ulama mengatakan hikmah daripada hadis ini, wanita biasanya hatinya lebih lemah gitu kan. Takut nanti malah lihat kuburan, bisa dia histeri sendiri, atau mungkin dia malah tidak bisa menerima kenyataan takdir suaminya meninggal, anaknya meninggal dan seterusnya gitu loh. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, ada hadis yang berbunyi, dulu di Mekah saya larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarailah. Gitu kan, karena bisa mengingatkan masalah kematian. Nah, ulama mengatakan ada pendapat yang bilang hadis ini menghapus hadis yang pertama yang melarang ziarah kubur, gitu kan? Tetapi ulama pun mengatakan di sini yang dibuka dibolehkan oleh para ulama dari makna hadis. Saya dulu larang kalian ziarah kubur, maka ziarailah. Ini adalah terbuka untuk laki-laki. Mengantar jenazah dan sholati. Kemudian perempuan terbuka ziarahnya, tapi tertutup untuk mengantar jenazahnya. Dikuatkan lagi dengan hadis-hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, di mana Nabi SAW kalau ngantar jenazah tidak pernah ada satu sahabat pun ikut. Jadi dari perilaku, kan sunnah itu bisa dari perkataan, bisa dari contoh. Belum pernah ada riwayat yang menjelaskan kepada kita pada saat Nabi antar jenazah ada perempuan ikut, tidak ada. Belum pernah ada dalam satu pun si riwayat gitu kan. Malah semua riwayatnya adalah kaum laki-laki yang mengantarnya. Makanya juga pernah ada riwayat sahih, riwayat Imam Hakim, ada seorang sahabat mengatakan, kalau ibu masih ingat waktu kita bahas manajemen rumah tangga itu kan, yang dia bilang, kalian kaum laki-laki sholat jenazah, ya, cari sholat berjamaah di masjid, cari nafkah buat kami berjihad di jalan Allah. Di sini sholat jenazah masuk dalam kategori sholatnya dan mengantar jenazahnya. Sholatnya dan mengantar jenazahnya, gitu kan? Mohon maaf, kalian mengantar jenazah, bukan mensolati jenazah. Kalian mengantar jenazah, karena sholatnya perempuan boleh. Kalian sholat berjamaah waktu di masjid, kalian mencari nafkah buat kami, pahalanya sama jihad, dan kalian berjihad di jalan Allah. Sementara kami membersihkan rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, memasak buat kalian, dan menjadi tempat syahwat kalian. Pertanyaannya, apakah pahala kami dan kalian sama? Lalu kata Nabi SAW, pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita bahwasanya pahala kalian sama. Tapi saksi bahasan wanita ini mengatakan apa? Tadi, kalian menziarai, mengantar jenazah. Artinya, berarti kami perempuan gak boleh tuh. Nah, begitu pemahamannya. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang lebih baik untuk tidak mengantarnya. Karena memang lebih banyak indikasi dalil yang menjelaskan, lebih baik jangan. Iya. Iya, karena begini Bu, cara semua fenomena yang terjadi di alam ini, itu kita disuruh oleh Allah untuk menggunakan akal. Selalu dikatakan ulil albab, wahai orang yang berakal. Bukan dikatakan orang yang punya hati, orang yang punya perasaan, bukan. Misal pergantian siang malam, terjadinya hujan, terjadinya bencana. Kita gak bisa pakai perasaan, kalau pakai perasaan itu kita jadi susah. Nanti kita salahin Allah, kenapa Allah jadikan ya? Anak kita mati. Itu sunnatullah, harus terjadi, gak bisa enggak. Terjadinya malam siang, terjadinya kematian, prosesi orang dari sehat ke sakit, itu semua sunnatullah, terjadi dalam kehidupan. Maka kita harus menggunakan akal sehat. Nah, kalau suami saya meninggal, istri saya meninggal, anak saya meninggal, kita harus yakin sebagai orang yang beriman, dia hanya mendahului kita dan pindah alam. Hanya itu. Dia enggak hilang. Masalah saya tidak ngantar jenazah ke kuburan karena memang indikasinya Nabi SAW tidak mengajak para sahabat dalam mengantar jenazah. Dan lebih banyak dalil yang menjelaskan indikasinya itu tidak mengantar jenazah. Saya tidak mengantar, tapi saya bisa mendoakan, saya bisa umroh dan haji, bisa sedekah buat dia, dan saya pasti akan ketemu dengan dia nanti hari kiamat, tinggal melalui pintu namanya mati. Pintu ini pintunya nih, menuju ke surga atau ke neraka, pasti akan kita lalui semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi pasti kita akan mati. Maka tidak ada sesuatu yang harus jadi beban pada saat ada hukum syar'i. Jangan ziaraiku, jangan ngantar jenazah bagi perempuan, ya sudah, agama suruh saya seperti itu. Toh tidak ada masalah buat saya. Biasanya kalau perasaan gitu kan Bu ya. Kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah itu adalah segera memakamkannya, gitu kan? Kalau ini kalau kita pakai akal, oh Allah sudah suruh nih, udah mandiin begitu meninggal, sholatin, kubur. Memang begitu. Tapi kalau kita ikut perasaan, oh anaknya kesian dari sana belum datang, tunggu besok pagi, tunggu hari kedua, hanya terpaksa dibalsemin, terpaksa disuntik. Enggak boleh, agama mengatakan begitu. Emang kalau dia tidak lihat ayahnya atau istrinya atau anaknya yang meninggal pada saat itu, kenapa? Enggak ada sesuatu yang hilang, karena tetap juga walaupun dia sudah lihat akan ditutup, gitu kan? Akan dikuburkan, sunnatullah. Jadi kita jangan terkurung dengan perasaan, oh kan saya belum lihat yang terakhir kalinya. Sebelumnya yang kita lihat sudah terakhir kali juga namanya, sama aja. Jadi kan tidak boleh terbawa dengan perasaan dalam hukum agama atau fenomena alam, nggak bisa. Kalau perasaan kita dahulukan maka akan susah semuanya. Makanya dikontrol perasaan itu dengan keimanan. Oh ini Allah sudah perintahin, akal kita berjalan mencari jalan keluar, gitu kan? Jadi gitu Bu ya. Ya insya Allah di rumah pada saat dimandikan, disolatin kan bisa. Cuma tinggal masalah ngantar ke kuburannya saja. Nanti ziarahnya boleh saja, mendoakan boleh saja, gitu kan? Mengumrahkan boleh saja. Gitu. Jadi ini untuk prosesi mengantar jenazahnya ya. Ini juga sebagian ulama menyebutkan hikmahnya. Biasanya pada saat ngantar jenazah itu, gitu, ada hal-hal yang mungkin-mungkin saja terjadi, mungkin, tidak tahu, mungkin ya, ada orang yang mau dimakamkan jadi masalah di kuburannya, atau ada orang yang memang mudah dikuburkan, ya macam-macam ada terjadi. Ini biasa gak bisa kaum perempuan terima nih, susah. Atau misalnya pada saat lagi dibawa ke kuburan, terus tiba-tiba teringat dengan perasaannya, kenangan apa gitu kan. Nah terus mengucapin kalimat yang tidak baik. Kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kalimat yang tidak baik pada saat lihat jenazah nih ya, baik untuk diri kalian, harta kalian atau anak kalian, termasuk untuk jenazah itu. Karena malaikat akan mengaminkan kan, gitu, dan akan terkena seperti apa yang diaminkan. Jadi memang prosesi memikul jenazah itu selain memang cepat loh itu, gak bisa lama-lama gitu kan. Gak bisa perempuan ngimbangin jalannya laki-laki tuh, biasa kalau ngantar jenazah itu cepat sekali. Saya aja kalau kadang-kadang di, apalagi kalau di Madinah, Masya Allah, orang kayak lari speed 100 itu cepat sekali itu. Untuk sampai lari-larian mikul jenazah ngantar sampai ke dalam liang lahat itu susah sekali. Laki-laki aja susah ngejar, apalagi perempuan kadang-kadang kan susah. Nah jadi perasaan nanti akan terbawa di situ kalau ada perempuan, nanti takut ada yang terjadi atau teringat kenangan, banyak sekali yang bisa diambil hikmahnya lah, gitu kan. Sementara itu masih bisa ditanganin dengan masalah keimanan dan kita menggunakan akal sehat kita. Dari sini ada lagi? Zakat mal kenapa? Boleh. Kalau dia miskin ya. Enggak. Jadi bukan biaya sekolah. Kondisi dia masuk enggak dari dalam 8 orang yang menerima zakat. Fakir, fakir tidak tahu mau makan apa hari itu apalagi besok. Miskin, punya pendapatan tapi pas-pasan, ngepres, atau bahkan kadang-kadang masih punya masalah dengan keuangan. Yang ketiga, mu'allaf, orang yang masuk Islam walaupun sudah 10 tahun masuk Islam tapi tidak tahu Islam, namanya mu'allaf. Kalau dia baru 1 hari masuk Islam tapi sudah faham Islam sebelumnya, bukan mu'allaf namanya. Nah, ini mu'allaf adalah orang yang hatinya lemah, bisa murtad setiap saat, gitu kan. Kemudian orang yang terlilit hutang, kaya raya bangkrut tiba-tiba, atau orang terlilit utang lah, punya utang kemudian dia tidak bisa bayar, ini termasuk pembebasan budak, anak orang yang terputus jalan, gitu kan. Kemudian jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Terus satu lagi itu apa ya, amil zakat, amilnya, pelaku amil. Nah sekarang ponakan yang mau dikasih ini masuk gak dalam kategori 8 ini? Ada gak masuk, misalnya orang miskin kah, orang fakir kah, gitu kan. Tapi kalau dia mampu, orang tuanya mampu, gak masuk dalam kategori itu. Zakat gak bisa dikasih ke situ. Zakat mal ya, kalau ibu mau kasih sedekah silahkan. Zakat mal itu sebenarnya gini ya, banyak orang terkurung dengan zakat mal. Zakat mal itu kecil sebenarnya, 2,5%. Kata para ulama, zakat mal itu dijadikan wajib bagi Allah dan cuma setahun sekali dengan haulnya, serta nisabnya juga ditentukan, kadarnya 2,5% ditentukan. Itu hanya untuk mengikat orang Islam ada sedekah yang sifatnya wajib. Kalau sedekah yang tiap hari kita disuruh keluarin, itu tidak ada batas persentase, mau 100%, mau 90%, itu yang sebenarnya jadi target. Bukan zakat mal, zakat mal itu memang kewajiban, harus, mau tidak mau. Jadi kalau ibu mau biayai, tidak usah tunggu zakat mal, emang biayai aja dia, beasiswain aja, itu pahalanya besar. Enggak usah dari zakat mal ya, memang hanya ditunjuk kelompok yang boleh menerima, ditentukan gitu. Enggak, sekarang pendapatan dia cukup enggak untuk kehidupan. Jadi orang fakir tadi enggak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Kalau orang miskin punya pendapatan, dia pegawai, punya gaji tapi enggak cukup. Ngepres misalnya, dia gaji 3 juta. Satu bulan anaknya 3, istrinya ada di situ, kemudian mertuanya juga numpang, ponakannya juga hidup di situ, 3 juta enggak cukup, gitu kan. Ini orang miskin boleh terima zakat. Pegawai boleh terima zakat, pembantu rumah boleh terima zakat. Gitu kan? Karena mereka termasuk orang-orang yang miskin. Gitu. Sudah? Baik. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan akan datang. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ada dua program baru kita dalam masalah amal jariah. Selain daripada yang sudah berjalan ya, selain tanah wakaf di Makassar yang 100.000 per meter persegi, itu yang 1,6 M, alhamdulillah sudah terkumpul hampir 800-900 juta rupiah. Insyaallah masih terbuka 100.000 per meter persegi. tinggal dikali jumlah meter yang diinginkan. Kemudian juga buku-buku Islam yang kita terbitin, termasuk buku doa yang sudah sering ibu-ibu yang dan bapak sudah lama hadir sudah tahu, buku doa sudah keluar dan sunnah, itu juga sudah kita cetak ulang 110 ribu eksemplar. Satunya, satu bukunya diinfakkan 10 ribu rupiah. Kalau ada yang mau ikut silakan. Satu blok itu sekitar 120, jadi 1.200.000 kurang lebih rupiah. Bisa diambil bukunya dibagiin sendiri atau mau dibagiin di setiap pengajian saya. Ini yang sudah berjalan ya. Yang baru adalah kita lagi menyiapkan dispenser untuk semua masjid, kan gitu. Jadi ada program, saya kemarin waktu pas habis Idul Fitri, saya jemput istri saya ke Jawa Tengah. Saya terinspirasi dengan satu masjid baru dibangun, disumbang oleh Kuwait. Di dalam masjid itu ada satu dispenser ya, itu ditulis itu dalam bahasa Arab tapi ya, ini wakaf dari negeri Kuwait. Saya tiba-tiba jadi berambil, tapi itu untuk pengurus masjid ya. Saya tiba-tiba muncul inisiatif, coba deh saya iklan di pengajian saya untuk menyiapkan dispenser, mungkin yang sedang, tidak terlalu mahal, tidak juga terlalu murah. Saya kemarin lihat standar harga 1,6 ya, 1.600.000 rupiah. 1.600.000 rupiah ini kita cari merek yang bagus, kemudian dimasukkan di masjid jami' yang ada sholat Jumat, yang kalau sholat lima waktu rame. Dan itu bukan untuk pengurus, ditaruh di pintu utama masjid. Jadi setiap orang masuk lula-lalang boleh minum sepuasnya. Baik itu sholat Jumat ataupun sholat lima waktu ataupun Ramadan nanti pada saat buka puasa dan seterusnya lah, gitu kan? Ini termasuk yang kita sudah programin. Dan ada satu masjid kemarin, satu ibu di Kelapa Gading emang sekaligus nyumbang dispenser yang besar, ya, yang memang bisa kapasitas 10 galon. Dan itu yang saya sudah sampaikan Kamis yang lalu ya, seperti yang Ibu Ima sudah pakai di sini. Saya hubungin kembali teman-teman di Advent untuk datangkan di masjid itu dan disumbangkan. Itu memang bisa nampung, bisa sampai 1000 jemaah atau apa, itu ngambil sepuasnya, nggak perlu isi-isi lagi galon gitu kan. Tapi memang harganya cukup mahal, kurang lebih hampir 16 juta gitu kan. Nah tapi saya targetkan adalah dispenser yang sedang 1,6 gitu kan, yang kita masukkan di masjid-masjid besar jami. Kalau ini pun tidak ikut dengan saya, silahkan ibu-ibu dan bapak bisa lakukan di masjid dekat rumahnya saja. Masuk ke toko elektronik, beli sendiri dispenser, taruh sendiri, udah kan bisa kalau mau. Kalau mau ikut sama saya akan tunjukkan masjid-masjid, nanti kita akan lihat. Yang penting target yayasan saya adalah bagaimana mencari masjid jami' yang orang ada sholat Jumat dan rame pengajian, rame orang sholat lima waktu, supaya memang akhirnya itu diminum gitu kan? Itu program yang baru. Program yang lain, ada masjid di Jawa Tengah sekarang lagi dibangun Bapak Ibu sekalian, dan sesuai dengan swadaya masyarakat, orang-orang masyarakat yang mengumpulkan dana sudah bangun masjid itu sampai sudah tinggal bagian atapnya. Nah saya kemarin dihubungin oleh salah satu murid saya di sana, dia bilang, Ustaz ini tinggal kami butuh untuk penyelesaian atap 60 juta rupiah. Baru kemarin tiba proposalnya di rumah saya. Jadi saya bilang, baik, ana insya Allah bantu antum dengan cara iklanin di pengajian. Kalau ada yang mau nyumbang silahkan. Nah tapi atas nama majelis saja ya, kalau misalnya di sini ada yang mau nyumbang untuk masjid 100.000, 500.000, 300.000, digabungin berapa totalnya, nanti saya minta rekeningnya, bisa ibu transfer sendiri ke rekening mereka, nanti tinggal diberitain, saya kasih nomor teleponnya, ada dai kita di sana Ustadz Eko yang siap menampung dana itu gitu. Kurang lebih mereka butuh sekitar 60 juta. Kalau ada alhamdulillah orang yang bisa mengambil alih semua, alhamdulillah itu sangat baik. Kalau enggak pun berapa saja itu juga sangat baik. Ini dua program terakhir, dispenser untuk masjid dan juga masjid yang butuh bantuan untuk atapnya 60 juta. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.